الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما بعد. أيها الإخوة أعزكم الله kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, saya akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah sunnah wal jamaah. Yang terakhir yang kita bahas tentang Islam, secara umum Islam memerintahkan agar kaum muslimin berakhlak yang mulia, bermoral yang baik dan melarang moral yang buruk. Islam juga memerintahkan setiap perbuatan baik dan melarang perbuatan yang buruk. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kalian berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian selanjutnya, setelah kita bahas tentang Islam dan juga tentang keistimewaan agama Islam, dan Islam membawa kepada rahmat, membawa kepada kedamaian, menyuruh kepada semua kebaikan dan melarang dari semua yang merusak dan membahayakan. Sekarang kita masuk kepada rukun Islam. Islam didirikan di atas lima dasar, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Islam dibangun di atas lima dasar. Yang pertama, bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Rukun Islam ini wajib diimani dan diyakini, dan wajib diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, rukun pertama, kesaksian tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba serta rasulnya, merupakan keyakinan yang mantap yang diucapkan dengan lisan, dengan kemantapannya itu seakan-akan dia dapat menyaksikannya. Syahadah atau kesaksian merupakan satu rukun, padahal yang disaksikan dua hal, dikarenakan Rasulullah SAW penyampai risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesaksian bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah merupakan kesempurnaan kesaksian la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Artinya kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini disebutkan satu rukun karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus taat kepada Rasulullah SAW. Kalau dia mengatakan Allah sebagai ilah yang disembah, yang diibadahi, maka dia harus bersaksi juga bahwa Muhammad sebagai utusan Allah yang wajib ditaati. Maka disebut satu rukun. Kemudian selanjutnya, syahadatain, dua kesaksian tersebut merupakan prinsip dasar keabsahan dan diterimanya semua amal. Amal akan sah dan diterima bila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah dan mutaba'ah. Mutaba'ah artinya ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhlas karena Allah merupakan realisasi dari syahadat, kesaksian la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Sedangkan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Rasulullah merupakan realisasi daripada kesaksian bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian ukhwan fil din azakumullah, tentang la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama bahwa la ilaha illallah itu mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. La ilaha arti nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian illallah artinya isbat, artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Jadi la ilallah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Dalilnya yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana rushdu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, yang tidak akan berpisah selamanya. Dan Allah itu maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Di dalam ayat ini ada kalimat, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتُ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Barang siapa yang kufur kepada taghut, artinya mengingkari semua sesembahan selain Allah, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, dan dia menetapkan atau beriman hanya kepada Allah saja, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh. Jadi di ayat ini menjelaskan tentang dua rukun, yaitu tentang nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini la ilaha illallah. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka kewajiban dia untuk beribadah hanya kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah saja dan tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya. Kemudian persaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Maka kewajiban seorang muslim dan muslimah, dia wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Dan dia menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ini konsekuensi dari syahadat kita sebagai seorang muslim dan muslimah, dia wajib berakhlak kepada Rasulullah. Yaitu konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu dia wajib mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, yang harus kita ingat bahwa Islam ini dibangun di atas dua prinsip sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh yang lainnya, bahwa Islam itu dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama yaitu kita beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh kepada yang lainnya. Jadi prinsip yang pertama, alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Alla na'budu illallah, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Prinsip yang kedua, alla na'budahu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam Al-Qur'an atau yang Nabi syariatkan dalam sunnahnya. Tidak boleh melakukan bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Jadi prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran atau yang disyariatkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Tidak boleh melakukan bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ini dijelaskan dalam kitab Iqtidha' As-Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim oleh Syekhul Islam di juz yang kedua, dan juga dijelaskan dalam kitab Al-Qawlul Mufid ala Adilati Tauhid. Ini dua prinsip. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah SWT, yang nanti kita akan bahas dalam Tauhid Al-Uluhiyah, pembahasan yang kedua insyaAllah. Kemudian prinsip yang kedua, kita beribadah menurut apa yang disyariatkan. Sebab yang berhak untuk memberikan syariat kepada umat ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita wajib mengikuti syariat dalam kita beribadah. Ada tidak contoh dari Rasulullah? Ada tidak Nabi menyebutkan atau menjelaskan tentang ibadah ini? Kalau ada kita ikuti, kalau tidak tidak boleh. Sebab kita enggak boleh berbuat bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Faedah terbesar dari dua kalimat syahadat tersebut adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dengan beribadah hanya kepada Allah saja, serta tidak mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini rukun yang pertama tentang syahadat. Kemudian sekarang kita masuk rukun yang kedua. Rukun yang kedua yaitu menegakkan sholat, mendirikan sholat, artinya beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat wajib 5 waktu secara istiqamah dan sempurna, baik waktunya maupun caranya. Sholat harus sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ikhwan fi din, azakumullah. Salat, rukun yang kedua ini merupakan tiang agama. Dan salat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya dengan dimi'rajkan Nabi ke langit. Dan salat sudah ada pada nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni waqimus salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku. Hendaklah kamu salat untuk mengingat aku. Wah, sebutkan dalam surah Thaha. Kemudian nabi-nabi yang lain juga diperintahkan oleh Allah untuk salat, tapi tentang kaifiat salatnya kita tidak tahu. Dan Nabi tidak menjelaskan. Dan Nabi diperintahkan oleh Allah salat pada asalnya 50 waktu. Pada waktu Nabi dimi'rajkan ke langit, yang didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dari 50, kemudian Nabi turun, kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Kemudian Nabi balik lagi kepada Allah, dan diturunkan lagi sampai 5. Kata Allah, 5 ini sama dengan 50 dan tidak akan berubah. Dan waktu itu belum dijelaskan tentang kaifiatnya. Kemudian setelah itu malaikat Jibril turun menjelaskan kepada Rasulullah tentang waktu-waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi laksanakan sejak di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. Jadi Nabi dimi'rajkan ke langit itu pada tahun ke-10 kenabian. 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian melaksanakan sholat. Yang sebelumnya Nabi sudah melaksanakan sholat di Ka'bah, sudah melaksanakan sholat. Cuma kaifiat sholatnya tidak diberitahu. Dan bukan sholat yang 5 waktu. Artinya sholat-sholat sudah ada. Adapun sholat yang 5 waktu ketika Nabi mi'raj ke langit. Dan sholat ini merupakan tiang agama. Dan sholat ini yang pertama nanti dihisab pada hari kiamat. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita memerintahkan istri dan anak kita salat. Tidak ada disebutkan memerintahkan untuk salat atau puasa atau yang lainnya, tapi untuk salat diperintahkan. Anda bisa lihat ayatnya dalam surah Thaha ayat 132. Surah 20 ayat 132. Tolong agak maju sedikit biar yang di luar masuk. Agak maju sedikit yang di luar masuk. Allah berfirman dalam surah Thaha, surah 20 ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkan kepada keluarga kamu mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan berlaku sabarlah atasnya dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquka, dan kami akan berikan rezeki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Jadi Allah menyuruh agar kita menyuruh istri kita dan anak kita salat. Ini hukumnya wajib. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi, perintahkanlah anak kamu salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah kalau 10 tahun mereka belum salat, pukul dan pisahkan tempat tidur mereka. Antara anak laki dan anak perempuan tidak boleh menjadi satu tempat tidurnya, harus pisah kamarnya. Anak laki dan anak perempuan harus bisa. Jadi umur 10 tahun itu harus bisa anak laki dan anak perempuan. Di dalam hadis ini Nabi menyeru 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tidak sholat, Nabi yang menyeru untuk pukul. Sebab kalau tidak dipukul, nanti anak ini akan terbiasa untuk tidak sholat. Dan pukul yang dimaksud pukul yang mendidik dan tidak melukai. Kalau dibiarkan dia tidak sholat, nanti akan rusak dia dan juga akan sesat, serta akan masuk ke neraka nanti. Seperti Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 59. Surah 19 ayat 59. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek, أَضَاءُ الصَّلَاةِ, yang mereka menyia-nyiakan sholat, وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, dan mereka telah akan menemui kesesatan. Ada juga di antara mufassirin menafsirkan goya ini tempat yang berada di neraka. Orang yang tidak sholat itu diancam dengan masuk neraka. Seperti Allah sebutkan, sanuslihi saqar, dan kami akan masukkan dia ke neraka saqar bagi orang-orang yang tidak sholat. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salat, antara seseorang dengan kekufuran kesyirikan meninggalkan sholat. Artinya kalau seorang meninggalkan sholat, dia masuk ke dalam kekafiran. Hadisnya sahih Muslim. Karena itu sebagian ulama berpendapat orang yang tidak sholat itu kafir, keluar dari Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang tidak sholat itu kafir, keluar dari Islam. Dan ternyata pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan ini juga diikuti oleh para ulama yang lainnya, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya. Orang tidak sholat kafir, keluar dari Islam. Tapi jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Maliki, itu berpendapat bahwa orang yang tidak sholat, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Selama dia mengakui tentang wajibnya sholat, dia tidak mengingkari kewajibannya, tapi karena kemalasan, kebodohan, dia tinggalkan sholat itu, maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. dia sudah berada di ambang pintu kekafiran, dan ulil amri harus menghukum dia. Kalau menurut Imam Syafi'i, hukumannya dibunuh orang yang tidak sholat itu, tidak dikafirkan tapi dibunuh. Ulama yang lain mengatakan ditakzir, didera. Yang lain mengatakan dipenjara dan yang lainnya. Tidak ada seorang pun dari para imam yang menganggap ringan masalah sholat ini. Semuanya keras, karena ini merupakan tiang agama. Yang Nabi mengatakan bahwa wa amudu ashar rasul amri al-islam wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Kata Nabi, pokok urusan adalah Islam. Kemudian tiangnya adalah salat, dan puncaknya Islam ini adalah jihad fi sabilillah. Jadi para ulama menjelaskan bahwa sholat ini tiang agama. Tidak boleh orang menganggap remeh tentang sholat ini. Maka harus diberikan hukuman yang berat. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha, beliau menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada dosa minum khamar, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar dosanya daripada dia berbuat maksiat yang lainnya. Jadi meninggalkan sholat itu dosa besar yang paling besar. Mengantum perhatikan, dan antum juga ingatkan kawan-kawan yang lain, jangan sampai mereka meninggalkan sholat di mana saja. Tidak ada alasan bagi seorang karena kerja, karena usaha, karena dagang, karena kuliah kemudian meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Ini dosa besar yang paling besar, dan ancamannya sangat berat bagi orang-orang yang tidak sholat itu. Ancamannya sangat berat. Orang yang tidak sholat itu tidak akan mengalami ketenangan hidup. Orang yang tidak sholat tidak akan barokah hidupnya. Orang yang tidak sholat akan disiksa di kuburnya. Orang yang tidak sholat akan diancam dengan masuk neraka Saqar. Orang yang tidak sholat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan yang lainnya. Itu ancaman-ancaman dari beberapa riwayat. Jadi makanya ini harus dipentingkan masalah sholat ini. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak sholat, atau teman kita, atau keluarga kita terutama, jangan sampai ada yang tidak sholat. Sebab Nabi menasihati sejak awal tentang sholat, dan sampai menjelang wafat pun Nabi mengatakan as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Sholat, perhatikan sholat, perhatikan sholat, dan perhatikan juga hamba sahaya kalian. Jadi masalah sholat ini bukan masalah kecil, masalah ringan, tapi masalah tiang agama. Dan sebaik-baik amal dari seluruh amal yang kita lakukan, yang paling baik sholat. Nabi bersabda wa'alamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amal adalah sholat. Dari hadis ini saya tulis buku, judulnya sebaik-baik amal adalah sholat. Saya jelaskan juga tentang hukuman bagi orang yang tidak sholat itu. Jadi sebagian ulama mengatakan kafir, sebagian mengatakan tidak. Saya mengambil pendapat jumhur, tidak dikafirkan, tapi dia berdosa dengan dosa besar yang paling besar, meninggalkan sholat ini. Dan dia akan mengalami kenikmatan orang yang meninggalkan sholat itu. Maka antum perhatikan teman-teman antum yang masih meninggalkan sholat, jelaskan kepada mereka. Baik itu sholat yang wajib, yang lima waktu, maupun sholat Jumat. Tidak boleh tinggalkan. Dan dosanya dosa besar. Dan kalau dia mati dalam keadaan demikian, maka mati dalam keadaan kematian yang jelek, su'ul khatimah. Semua orang berdoa ingin mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Tapi kalau dia tidak sholat, su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Kemudian selanjutnya, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa tentang sholat ini yang harus diperhatikan, ini ada empat di samping yang tadi saya jelaskan tentang pentingnya sholat. Yang pertama, soal masalah waktunya, itu harus perhatikan sholat ini. Jadi diperintahkan oleh Allah kita sholat pada waktunya. Sebab sholat ini sudah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Pendirikanlah sholat, sesungguhnya sholat ini waktunya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimu sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 103, fa aqimus shalah Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Allah berfirman, fa'aqimu salat, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi kerjakan pada waktunya. Subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya. Jadi harus dikerjakan salat pada waktunya. Tidak boleh seseorang menunda-nunda waktu salat. Karena sebaik-baik amal salat di awal waktu. Sebaik-baik amal. Jadi ketika sahabat bertanya Rasulullah, amal apa saja yang paling baik, yang paling utama dan dicintai oleh Allah? Yang pertama yang disebutkan as-salat fi waktiha, salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, yaitu jihad fi sabilillah. Makanya waktunya harus perhatikan, waktu-waktu salat. Meskipun antum kerja, ya harus minta keringanan untuk bisa melaksanakan sholat. Tidak lama sholat. Kalau kita betul perhatikan sholat kita khusyuk, paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit. Jadi ini harus kita kerjakan. Tidak bisa digabung. Ada yang karena kerja digabung. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini bukan dari Islam ini. Dari ajaran Syiah yang sesat dan menyesatkan. Dari ajaran Syiah yang sesat dan menyesatkan. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Dan Nabi tidak pernah lakukan. Kecuali sekali dalam perang. Sekali Nabi terjadi demikian. Yaitu karena perang. Yang perang luar biasa. Sampai Nabi tidak bisa melakukan pada waktu itu. Sampai malam. Sampai Nabi mendoakan mereka orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah memenuhi kuburan mereka dengan api. Kata Rasulullah. Karena mereka melalaikan kami dari sholat. Sholat yang wajib. Dan Nabi mengerjakan cuma sekali, itu pun dalam keadaan perang. Setelah itu tidak pernah lakukan seumur hidupnya. Dan tidak pernah lakukan oleh para sahabat. Jadi sholat dikerjakan pada waktunya semuanya. Dan Nabi lakukan pada waktunya. Subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya. Dan subuh itu waktunya dari mulai terbit fajar shadiq sampai sebelum matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit, sudah habis waktunya sholat. Subuh. Zuhur juga demikian, sampai sebelum datangnya waktu asar. Dan asar sampai sebelum terbenam matahari. Kemudian maghrib waktunya sampai terlihat syafak merah. Itu disebutkan dalam beberapa hadis tentang waktu-waktu sholat. Dan isya waktunya sampai pertengahan malam. Kalau kita di Indonesia itu sampai jam 12 malam. Sebelum jam 12 itulah waktu batas akhirnya sholat isya. Sampai nisful lail. Nisful lail al-awsat dalam hadis ini. Sampai pertengahan malam yang pertengahan. Itu tentang waktu sholat yang wajib kita kerjakan pada waktunya. Yang kedua, yang harus kita perhatikan dalam masalah sholat ini, bahwa sholat itu harus kita mengikuti contoh Nabi. Bagaimana hadis yang ada, Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat itu harus sesuai dengan contoh Nabi. Makanya antum belajar tentang kaifiat sholat, bagaimana cara sholat dari mulai takbir sampai salam. Dan ini sudah saya sampaikan pada daurah Kobe yang pertama, sudah saya sampaikan. Kemudian 3 kali kalau tidak salah saya sampaikan di Jepang ini tentang sifat sholat Nabi. 3 kali saya sampaikan. Kemudian juga waktu tahun lalu daurah di Nagoya juga saya sampaikan juga tentang sifat sholat Nabi. Jadi tentang sifat sholat, kaifiat sholat, bagaimana cara sholat Nabi dari mulai takbir sampai salam sudah saya jelaskan. Dan antum bisa dengar kasetnya. Dan antum baca juga buku sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah. Itu paling bagus. Buku yang menjelaskan tentang sifat sholat Nabi yang paling bagus, bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau jelaskan dengan dalilnya. Dari mulai takbir sampai salam. Itu yang paling bagus. Itu aja untuk miliki, untuk beli, dan untuk berikan juga hadiah kepada saudara, family, keluarga, supaya mereka baca itu, buku itu. Sebab Nabi merintahkan demikian, wajib kita mengikuti cara sholat Nabi. Kemudian, yang ketiga, sholat ini harus khusyuk. Bagaimana Allah berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ khashi'un. telah berbahagia orang-orang yang beriman, beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi dia khusyuk, dia memahami tentang bacaan sholat, dia memahami bahwa dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memahami bahwa dia melaksanakan ibadah ini karena Allah. Dia juga memenuhi tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan dia menghadirkan hatinya dalam sholat itu bahwa dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang khusyuk. Jadi disebutkan oleh para ulama, khusyuk itu ya dengan kita memenuhi rukun dan syaratnya, kemudian memahami bacaan-bacaan sholat, kemudian dalam sholat itu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya. Itu diantara khusyuk, makna khusyuk. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, tentang sholat ini kita berusaha ya untuk khusyuk, saya dan antum berusaha. Ya, godaan-godaan syaitan dalam sholat itu luar biasa, mengingatkan kita kepada pekerjaan, kepada usaha, kepada dagang, kepada keluarga, kepada yang lainnya. Selalu syaitan itu menyuruh kita untuk ingat itu, tapi kita berusaha untuk mengembalikan lagi ke dalam sholat. Sebab nanti ada orang-orang yang sholat, dia lama sholatnya, mungkin 60 tahun dia sholat, tapi dia pernah khusyuk. Bahkan dalam hadis ada orang yang sholat selama 60 tahun tidak diterima sholatnya oleh Allah SWT. Kenapa? Tidak memperhatikan tumaninahnya, tidak memperhatikan khusyuknya. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang keempat, sholat ini untuk laki-laki dikerjakan dengan berjamaah. Ini hukumnya wajib. Jadi untuk laki-laki diperintahkan untuk berjamaah. Dengan dasar firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya rukuk bersama orang yang rukuk artinya hendaknya kamu mengerjakan dengan berjamaah, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Rukulah bersama yang rukuk artinya sholatlah dengan berjamaah. Jadi laki-laki diperintahkan sholat dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Dan berjamaah itu mendapatkan fadilah 27 derajat, sendiri satu. Tentunya orang akan memilih yang banyak, 27. Dalam masalah keduniaan aja orang pilih yang terbanyak. Kalau di satu tempat kita digaji 27 juta, di satu tempat digaji 1 juta, kita pilih yang mana? Kalau masalah keduniaan kita pilih yang 27 juta. Kalau ada yang pilih 1 juta, orang bertanya, ini akalnya waras apa tidak? Kok milih yang 1 juta? Di sana digaji sama-sama, 27 ini 1 juta. Milih yang 27 mestinya. Begitu juga tentang sholat berjamaah di masjid 27 derajat, di rumah sendirian 1 derajat, ya pilih yang 27. Kalau untuk wanita dianjurkan dia di rumah. Kalau untuk wanita yang dianjurkan di rumah. Kalau untuk laki dianjurkan di masjid dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Tapi kalau untuk wanita dianjurkan sangat dia untuk di rumah. Tapi kalau dia sholat di masjid boleh, tapi yang terbaik dia di rumah. Kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Padahal Masjid Nabawi itu lebih utama 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia kecuali Masjid Haram. Artinya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali keutamanya dari masjid yang lain seluruh dunia kecuali Masjid Haram. Masjid Haram 100.000. Tapi kata Nabi, rumah mereka lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Rumah mereka itu lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Menunjukkan bahwa sholatnya wanita di rumah mereka lebih baik, lebih tertutup, harus terjaga auratnya dan segala macam gitu di rumah. Makanya yang diwajibkan sholat berjamaah adalah laki-laki, tidak wanita, karena wanita mengurus suami, mengurus rumah, mengurus anak dan yang lainnya. Maka dianjurkan dia di rumahnya. Dan dengan keluar dia ke masjid juga banyak menimbulkan fitnah. Apalagi di kita banyak wanita-wanita yang yang tidak sempurna jilbabnya, bahkan dengan pakaian yang mini, ya dia berangkat ke masjid, kemudian mukenanya dipikul, bukan dibawa, dipikul. Mestinya kan dia pakai jilbab yang rapi ke masjid, tidak, dengan pakaian yang pendek, kemudian mukenanya dipikul, baru dipakai di masjid. Nanti begitu selesai dibuka lagi, ditampakkan lagi kepada kaum muslimin. Dia menampakkan aurat dosa besar. Ya bagaimana dia akan mendapatkan ganjaran? Dia terbuka aurat setiap hari. Terbukanya aurat dosa besar. Perempuan yang terbuka aurat, yang kata Nabi, diancam dengan masuk neraka. Dua golongan kata Nabi yang aku belum pernah lihat pada zamanku ini. Pertama penguasa yang zalim, yang kedua perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dan mereka diancam dengan tidak masuk surga, dan dia tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga tercium sejauh berjalan 40 tahun. Ancaman bagi wanita yang tidak memakai jilbab, yang tidak memakai busana muslimah. Kita kembali kepada hadis ini. Jadi ikhwan fil din azakumullah, bahwa salat ini yang diperhatikan 4 di samping yang lain yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama waktunya, yang kedua tentang kaifiatnya cara salat Nabi, yang ketiga khusyuknya, dan yang keempat tentang berjamaahnya. Dan salah satu hikmah salat adalah mendapatkan kelapangan dada. Mendapat kelapangan dada, ketenangan hati, serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan nanti bisa rasakan bahwa orang yang sholat itu akan mendapatkan ketenangan. Tenang. Bahkan Nabi menyebutkan, dijadikan kesejukan hatiku dalam sholat. Dijadikan kesejukan hatiku, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kesejukan hatiku dalam sholat. Dan orang kalau dia khusyuk sholatnya, insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan. Kita masuk yang ketiga. Rukun yang ketiga, membayar zakat. Artinya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyerahkan kadar yang wajib dari harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat ini hukumnya wajib. Jadi bagi orang yang mampu, dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah mencapai nisab dan haul. Nisab artinya sudah mencapai ukurannya. Jadi ukurannya umpamanya 90 gram emas, tinggal dihitung, dikalikan. Dari 90 gram emas itu, nanti kalau sudah mencapai haul, itu nisab. 90 gram emas, nisab. Kemudian kalau sudah mencapai setahun, baru dikeluarkan zakatnya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat banyak sekali dalam Al-Quran. Dan selalu dikaitkan dengan sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, barang siapa yang misalkan antara salat dengan zakat, aku akan perangi mereka. Jadi harus mereka mengeluarkan zakat. Dan zakat wajib dikeluarkan kalau sudah mencapai nisabnya. Kemudian, ikhwan fil din azakumullah, zakat yang ada itu kalau sudah mencapai nisab dan haul. Jadi kalau belum mencapai haul, belum sampai setahun, itu enggak ada kewajiban zakat. Jadi enggak ada zakat setiap bulan itu yang disilakan dengan zakat profesi, tidak ada. Itu ijtihad aja sebagian ulama, tapi enggak ada dalam contoh Nabi. Masalah ini masalah ibadah. Ibadah kembali kepada contoh. Jadi yang ada bagi dia apa? Sedekah. Sedekah dan infak dia bisa lakukan setiap hari. Sedekah dan infak bisa lakukan setiap hari, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sedekah dan infak itu bisa lebih besar daripada zakat. Sedekah dan infak lebih besar daripada zakat. Dan sedekah dan infak ini manfaatnya sangat banyak, puluhan manfaat. Jadi bukan hanya sekedar membersihkan hati, tapi juga membersihkan harta kita, dan juga menambah harta kita. Karena apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infak, diganti oleh Allah yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan ganti. Akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Tapi niat kita tetap dalam sedekah dan infak ini tujuan kita untuk mendapatkan akhirat. Supaya kita dimasukkan ke surga. Bukan tujuan kita untuk dunia. Orang yang tujuan dunia akan diganti oleh Allah, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita niatnya akhirat, supaya kita dimasukkan ke surga, dilindungi oleh Allah dari api neraka, maka di dunia pun Allah akan ganti. Sebab kita disuruh sedekah itu meskipun dengan sebutir kurma. Kata Nabi, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. jagalah diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Saya kembali kepada yang tadi. Jadi zakat ini wajib dan antum tinggal dihitung dari gaji antum setiap bulan dikeluarkan untuk makan, untuk istri, untuk anak. Lebihnya itu disimpan, dari yang disimpan nanti dikeluarkan setelah mencapai setahun. Begitu. Jadi yang makan dan keperluan kita enggak dihitung, enggak dikeluarkan dari zakatnya. Yang kendaraan yang kita pakai, perabotan rumah tangga yang kita pakai, enggak dihitung zakat. Tapi yang zakat itu dari uang yang ada dari gaji kita yang sudah kita pakai, sisanya itu yang sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, itu yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian mustahik zakat. Itu Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60, antum lihat siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Antum lihat dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. والمساكين, orang-orang miskin. والعاملين عليها, dan pengurus-pengurus zakat. والمؤلفة قلوبهم, dan orang-orang yang dijinaki hatinya. Wa fir riqabi, untuk memerdekakan budak. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan untuk berjihad di jalan Allah. Wa minas sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini Allah sebutkan 8 asnaf. Yang pertama, orang-orang fakir yang berhak mendapatkan zakat, yaitu orang yang sengsara hidupnya. Artinya dia tidak punya penghasilan yang tetap atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini fakir dan miskin hampir sama ini. Khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan fakir itu tidak punya pekerjaan sama sekali. Miskin, orang yang punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Ada yang mengatakan sebaliknya. Ini ada khilaf di antara ulama tentang fakir dan miskin. Yang pertama ada orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Artinya dia punya maisha tapi tidak mencukupi untuk istri dan anaknya. Kemudian yang ketiga, untuk pengurus zakat, yaitu amilin, yang dia mengambil zakat dari kaum muslimin untuk dibagikan kepada fuqara masakin. Karena pekerjaan untuk itu, maka diberikan dia dari hak zakat. Yang keempat, yaitu orang mu'allaf. Artinya orang-orang kafir yang dibujuk untuk masuk ke dalam Islam. Atau orang-orang yang sudah masuk Islam. Orang kafir yang baru masuk Islam. Itu diberikan zakat. Yang kelima, untuk memerdekakan budak. Yang keenam, itu orang-orang gharimin, yang berhutang, yang dia sulit untuk membayar hutangnya. Atau orang-orang yang menanggung, seperti umpamanya begini. Ada orang yang dia mempunyai pondok, atau dia menanggung anak yatim. Untuk memenuhi kebutuhan pondok ini, atau anak yatim ini, dia harus pinjam kepada orang. Sampai utangnya itu banyak. Maka orang ini diberikan zakat. Karena bukan untuk pribadi dia, untuk kaum muslimin. Ini gharimin. Kemudian wa bin sabil, wa fi sabilillah. Yang ketujuh, yaitu fi sabilillah, untuk orang-orang yang berjihad jalan Allah. Ada yang menafsirkan fi sabilillah ini artinya umum sabilillah, termasuk masjid dan yang lainnya. Menurut pendasan Syekh Albani, Syekh Uthaymin dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud fisabilillah dalam tafsir adalah jihad. Jadi zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau untuk masjid, tidak bisa dari zakat. Masjid dari apa? Dari uang kita wakaf. Yang kita wakafkan untuk masjid, boleh. Tapi zakat tidak bisa. Karena masjid tidak masuk dalam kategori zakat. Kemudian wabni sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Artinya orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, yang dia kehabisan bekal, maka diberikan zakat. Ini 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya kita memberikan zakat ini kepada mereka yang memang mereka ini jelas kita tahu bahwa mereka berhak mendapatkan zakat. Ketika kita lihat atau kita amanahkan kepada orang untuk memberikan zakat. Pada hakikatnya zakat itu diberikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Maka diantara para ulama menyebutkan diantara tercelanya orang tinggal di negeri kafir, dia tidak bisa menunaikan zakat di negeri itu. Karena pada hakikatnya zakat itu diberikan kepada orang yang ada di negeri itu. Kalau memang tidak ada, baru keluar diberikan. Mungkin di negara Islam umumnya. Di negara Islam, zakat itu harus diberikan ke orang yang di negara itu. Tidak boleh dibawa keluar. Kecuali kalau di tempat itu tidak ada orang yang berhak untuk mendapatkan, baru boleh dikeluarkan ke tempat lain. Pada asalnya itu, zakat itu. Dan itu bisa amanahkan kepada orang-orang yang amanah untuk diberikan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. Tapi dilihat, jangan sampai salah. Sebab dulu para kiai, ya, para habib, kadang-kadang mereka minta kepada murid-muridnya supaya bayar zakat untuk dia. Dia tidak berhak untuk bayar zakat karena dia mampu, kaya. Semua ada pada dia. Jadi orang-orang yang memang dia sebagai dai atau sebagai ustaz, kalau dia mampu, tidak berhak untuk bayar zakat. Dia boleh diberikan hadiah, boleh. Tapi zakat tidak berhak dia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tidak menerima zakat. Dan haram bagi Nabi Muhammad zakat itu. Sampai Nabi mendapatkan sebutir kurma di jalan itu, Nabi tidak mau ambil. Aku takut satu kurma ini sebetulnya ini kurma zakat. Makanya keturunannya pun tidak boleh dia mendapatkan zakat. Nabi mendapatkan apa? Nabi dapatkan khumus 1/5 dari harta rampasan perang. Dan juga Nabi mendapatkan hadiah. Maka para sahabat memberikan kepada Nabi hadiah. Tidak zakat. Kalau zakat sedekah bagi Nabi haram. Makanya sambil kisah, satu kisah yang terjadi tentang masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ketika dia masuk Islam. Ini Salman ini termasuk sahabat yang umurnya dipanjangkan oleh Allah. Menurut Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Isabah kurang lebih umurnya 200 tahun. Ada juga yang mengatakan lain. Dari ajarannya Majusi. Ya, Majusi penyembah api. Kemudian dia mencari kebenaran sampai masuk agama Nasrani. Kemudian masuk agama yang lain lagi. Sampai ditunjuki, kalau kamu mau mengikuti agama yang benar, nanti akan datang seseorang yang bernama Muhammad. Akhirnya, dia berjalan sampai ke Madinah. Pada saat di Madinah, pada saat itu Nabi baru datang dari Mekah, hijrah. Dia melihat Rasulullah SAW, dan tandanya sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil sudah ada tandanya. Tandanya Nabi disebutkan di antara kedua pundaknya itu ada tanda seperti stempel di sini. Dan dilihat ada memang tandanya. Waktu itu Salman ambilkan kurma. Ini kurma sodakoh, kata Salman. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kamu makan. Sebutir Nabi gak makan. Ingin tahu dia benar atau tidak dia seorang Nabi. Ketika dikasih ini kurma sodakoh, kata Nabi makan. Besoknya lagi Salman datang, ini hadiah Nabi makan. Kemudian Salman masuk Islam. Salman Al-Farisi. Salman Al-Khair. Jadi Nabi SAW tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Kita kembali kepada permasalahan ini. Jadi ikhwan fil din, azakumullah. Zakat ini wajib kita keluarkan. Dan mengeluarkan zakat ini akan membersihkan harta kita. Akan membersihkan juga hati kita. Akan mengembangkan harta itu. Dan juga akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan banyak manfaatnya dari zakat. Di samping zakat yang sudah kita keluarkan setahun sekali. Yang wajib ini. Kita juga keluarkan sedekah. Sedekah. Jadi yang laki dan perempuan wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia sudah punya nisab. Mungkin ada wanita yang memang di sini dia kerja dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakatnya. Suaminya wajib mengeluarkan zakat, istrinya wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga sedekah. Suaminya sedekah, istrinya juga sedekah. Sedekah ini bukan hanya untuk laki-laki, bahkan untuk perempuan lebih ditekankan lagi. Sampai Nabi selalu mengingatkan dalam setiap kesempatan, apakah dalam kajian untuk wanita atau ketika Id, Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi mengatakan kepada para wanita, ya ma'syaral nisa, tafaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para wanita, sedekahlah kalian karena sungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Jadi perempuan pun disuruh sedekah. Jadi sedekah dan infak ini laki-laki dan perempuan berlomba-lomba. Ya, antum jangan bakhil, jangan pelit. Ada kesempatan kita untuk sedekah, ada kesempatan kita untuk infak, lakukan. Apakah untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan daurah, untuk membantu orang-orang fakir, miskin, bantu. Jangan bakhil. Seorang mukmin tidak boleh bakhil. Antara iman dengan kebakhilan enggak akan bertemu pada hati seorang mukmin. Jadi harus terus orang yang mukmin itu karim, dermawan, tidak bakhil. Maka di samping zakat dia keluarkan, maka sedekah pun harus dia keluarkan. Dan puluhan manfaat sedekah itu. Al-Imam Nuqayyim menyebutkan banyak manfaatnya. Di antaranya membersihkan harta kita, membersihkan hati kita, dan orang yang mengeluarkan sedekah itu akan disenangi oleh orang. Orang yang sedekah dan infak akan didoakan oleh orang banyak, didoakan dia. Kemudian juga dengan sedekah itu Allah akan naungi nanti pada hari kiamat. Dengan naungannya pada hari kiamat. Kemudian orang yang sedekah akan dihindarkan dari kematian yang jelek. Dan masih banyak lagi yang lain. Antum juga perhatikan, di samping kita membantu juga untuk dakwah, kegiatan daurah, kegiatan yang lain, antum juga jangan lupa kepada sanak famili. Sanak kerabat kita itu juga kita berikan mereka dari harta kita. Yang mereka miskin, susah, itu juga dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dengan kita. Itu jangan kita abaikan. Orang tua kita juga yang susah, miskin, kita bantu lebih dahulu daripada yang lainnya. Salah satu hikmah membayar zakat adalah membersihkan harta, jiwa dan moral yang buruk, yaitu kekikiran, serta dapat menutupi kebutuhan Islam dan kaum muslimin, menolong orang fakir dan miskin. Dan manfaatnya masih banyak lagi yang lain. Bahkan kadang-kadang ada urusan kita yang sulit dan susah, itu bisa dimudahkan oleh Allah dengan banyaknya kita sedekah. Karena dibantu dengan doanya orang-orang yang lemah. Selanjutnya, rukun yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Artinya beribadah hanya kepada Allah dengan cara meninggalkan makan, minum, bercampur antara suami istri dan hal-hal yang dapat membatalkannya dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Salah satu hikmah puasa Ramadan adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang disukai karena mencari ridha Allah SWT. Tentang wajibnya puasa Ramadan, dasarnya ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tentang puasa, kaifiat puasa, insyaallah nanti kita akan bahas di hari yang terakhir. Dalam daurah kita terakhir, insyaallah saya akan bahas tentang puasa. Dari awal sampai akhir, insyaallah saya akan bahas. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kita hari yang terakhir hari Selasa ya. Hari Selasa insyaallah. Besok Senin kita akan bahas tentang Jumat, panduan salat Jumat. Yang Selasa insyaallah tentang puasa. Insyaallah kita akan bahas tentang puasa hari Selasa insyaallah. Sekarang kita masuk rukun yang kelima. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Artinya beribadah hanya kepada Allah dengan menuju ke Baitul Haram, Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan syiar atau manasik haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97. Di situ 96 yang benar 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah berfirman, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan wajib bagi manusia karena Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya atas sekalian alam. Di dalam ayat ini tegas menjelaskan tentang wajibnya haji. Jadi haji ini hukumnya wajib. Dan saya sudah beberapa kali menyampaikan di daurah Kobe ini tentang wajibnya haji. Antum ini termasuk orang-orang yang sudah wajib haji. Jadi jangan ditunda. Jadi dari gaji antum, sekali atau dua kali gaji itu sudah cukup untuk haji. Jadi jangan ditunda. Haji itu wajib hukumnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia karena Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil. Dan Allah itu maha kaya dari sekalian alam. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, haji ini wajib dan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ketika ada seorang bertanya, Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Kata Nabi, al-hajju marrah, faman zada fahuwa tatawwu'. Haji itu cukup sekali. Selebihnya adalah sunnah. Makanya antum berusaha dan berniat, setiap mukmin dan mukminah itu mesti ada dalam hatinya keinginan untuk haji. Setiap mukmin dan mukminah mesti ada kerinduan dia kepada Ka'bah Baitullah. Setiap mukmin dan mukminah. Yang masih ada seorang mukmin yang ada seberat darah iman dalam hatinya, itu rindu. Atau orang-orang awam yang tidak pernah nuntut ilmu, yang tidak pernah tahu, tapi ingin hatinya ingin menaikkan ibadah haji. Anda bisa lihat. Apakah di kota atau di desa banyak orang-orang yang ingin menaikkan ibadah haji. Dan mereka terus berusaha untuk mengumpulkan untuk bisa menaikkan ibadah haji. Nah, antum yang diberikan oleh rezeki, yuk segera untuk menaikkan ibadah haji. Jangan ditunda. Kata Nabi, man arada al-hajja falyu'ajjil. Barang siapa ingin haji, segera. Fa inna la yadri ma ya'ridu lahu. Karena dia tidak tahu apa yang menghalangi dia. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mampu haji tapi dia tidak haji, maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Jadi barang siapa yang mampu haji tapi dia tidak haji, maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Ikhwan fil din, azakumullah. Antum perhatikan bahwa haji ini wajib. Jangan kita berpikir, ah nanti saja kalau kita sudah pulang ke Indonesia, kita akan. Kalau sudah pulang, urusan kita banyak lagi. Bahkan ada yang ingin membuat rumah, mau beli mobil, mau beli sawah, mau beli kebun, semuanya tidak wajib. Semuanya tidak wajib. Yang wajib haji. Kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak haji bila kamu punya uang? Akan ditanya oleh Allah SWT. Ini wajib. Adapun yang lainnya itu untuk rumah masih bisa kita kontrak. Masih bisa kontrak. Untuk kendaraan masih bisa kita pakai kendaraan umum. Tapi haji ini wajib. Punya mobil enggak wajib. Punya tanah enggak wajib. Punya kebun enggak wajib. Punya sawah enggak wajib. Tapi haji ini wajib. Makanya harus didahulukan dari semua kewajiban yang lainnya. Dan insya Allah, orang yang menaikkan ibadah haji itu pulang itu enggak pernah fakir. Karena kata Nabi, tabi'u bainal hajj wal umrah fa'innahuma yanfianil faqra wal dhunub. Kata Nabi, hendaklah kamu iringi haji dan umrah. Kalau sudah haji, iringi lagi dengan umrah. Kalau sudah umrah, iringi lagi dengan haji. Kenapa? Karena haji dan umrah akan menghilangkan dosa, menghapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran, kata Rasulullah. Haji dan umrah akan menghilangkan dosa dan menghilangkan kefakiran. Maka enggak ada orang yang menaikkan haji pulang kemudian jadi fakir. Allah akan tambah rezeki. Karena nafkah yang kita gunakan, infak yang kita keluarkan untuk menaikkan ibadah haji, Allah akan ganti yang lebih baik. Dan di sana tempat kita untuk berdoa, dikabulkannya semua doa di sana. Apakah itu ketika kita tawaf, ketika sa'i, di sofa, di marwah, ketika kita di arafah, ketika melempar jumrah. Itu di saat-saat yang dijabahi doa kita dikabulkan. Dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Makanya harus diperhatikan, jangan ditunda. Ketika kita ada rezeki, segera kita menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, salah satu hikmah menunaikan ibadah haji ke Baitullah adalah melatih jiwa untuk mengerahkan segala kemampuan, harta dan jiwa agar tetap taat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, haji merupakan salah satu macam dari jihad fi sabilillah. Bab Nabi ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya Rasulullah, apakah bagi kami para wanita ada jihad? Berperang di jalan Allah. Kata Nabi, tidak. Jihadukunna al-hajj wal-umrah. Jihad kalian para wanita, haji dan umrah. Jadi jihadnya wanita, haji dan umrah. Tapi ingat, untuk para wanita, dia haji atau umrah harus bersama mahramnya. Apakah itu suaminya, apakah itu orang tuanya, apakah itu anaknya atau saudaranya, wajib. Sebab tidak boleh perempuan safar sendirian, tidak boleh dalam Islam. Hukumnya haram. Dan Nabi bersabda, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidak boleh sekali-kali seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Jadi safar itu harus dengan mahramnya. Tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram, tidak boleh. Jadi harus ditemani dengan mahramnya. Jadi terjadi pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ini zaman yang aman. Zaman yang aman pada zaman Rasulullah. Sudah banyak penaklukan. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah, Nabi diwajibkan haji demi berangkat. Nabi hajinya sekali. Pertama dan terakhir, Hajjatul Wada. Ketika Nabi haji bersama 100 ribu kaum muslimin. Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, saya sudah mencatatkan diri saya untuk perang. Sedangkan istri saya mau haji bersama engkau, ya Rasulullah. Sudah aman. Rasulullah dengan istri-istrinya. Kata Nabi, kamu batalkan. Perang kamu, kamu temani istri kamu untuk haji. Ini menunjukkan tentang wajibnya bersama mahram wanita itu kalau haji. Tidak boleh dia sendirian. Ya, ini 5 rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Dan orang yang melaksanakan dengan sempurna, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan diberikan kedudukan yang tinggi selama dia mengerjakan ikhlas karena Allah, dan juga selama dia melakukannya sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan ke bab yang kedua, tauhid uluhiyah. Kalau ada yang kurang jelas yang Anda mau tanyakan, silakan. Ya. Iya, kalau zakat seperti yang sudah saya jelaskan, artinya zakat itu dikeluarkan dari harta kita yang kita, dari hasil kerja kita, usaha kita keluarkan yang sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, itu zakat. Kemudian untuk sedekah, infak, ini sama, cuma sedekah lebih umum. Sedekah bisa bermakna zakat. Sedekah bisa bermakna infak. Sedekah bisa dengan uang. Sedekah bisa dengan perkataan. Bahkan kata Nabi, qaulun ma'ruf sedekah. Mengatakan yang baik sedekah. Mencegah yang mungkar sedekah. Artinya sedekah itu lebih umum. Bisa masuk zakat, bisa masuk infak, bisa juga yang lainnya sedekah. Bahkan seorang bercampur dengan istrinya termasuk sedekah. Seorang mencampuri istrinya sedekah, dapat ganjaran. Kemudian infak. Infak dianjurkan setiap waktu. Ya, bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa yang lainnya infak. Dan kita dianjurkan untuk infak dan sedekah ini setiap hari. Sebab setiap hari malaikat turun, yang satu malaikat berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis ini sahih dari Bukhari. Jadi kita dianjurkan setiap hari sedekah, dianjurkan setiap hari infak. Bahkan dulu para ulama salaf itu sampai mereka setiap hari kalau enggak ada apa-apa yang mau diinfakkan, mereka bawa dari rumahnya itu bawang diberikan kepada fuqara masakin yang mau masak. Sampai seperti itu. Artinya terus berusaha setiap hari untuk sedekah. Dan ada juga di antara mereka enggak ada di rumah kecuali kurma, kurma satu kurma diberikan. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, enggak ada yang lain yang diberikan kepada orang miskin, satu kurma diberikan kepada mereka. Sampai seperti itu. Artinya mereka berlomba-lomba dalam sedekah dan infak. Adapun hadiah, hadiah itu diberikan karena kecintaan kita kepada seorang, karena kesenangan kita kepada seorang, kita berikan hadiah itu. Dan hadiah ini diperuntukkan hanya untuk orang-orang miskin dan juga untuk orang kaya. Maksudnya, kalau untuk sedekah infak diberikan zakat, sedekah infak diberikan kepada orang miskin. Tapi kalau apa? Hadiah, enggak boleh hadiah ini hanya diberi sedekah, infak dan zakat diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Hadiah itu bisa diberikan kepada orang fakir miskin juga bisa, diberikan kepada orang kaya bisa. Jadi hadiah itu diberikan juga kepada orang-orang yang mampu. Saling memberikan hadiah. Kata Nabi, tahadu, tahabu. Dalam kalian saling memberikan hadiah. Dan kalian akan saling cinta-mencintai. Jadi umpamanya ada orang-orang yang memang kita senang kepada dia. Tapi dia tidak berhak untuk dapat zakat. Tidak berhak dapat sedekah. Tidak berhak dapat infak. Kita berikan hadiah. Ya, antum di antara antum, teman-teman kerja, sama-sama teman. Tidak ada sedekah dan infak. Yang ada hadiah, sering memberikan hadiah. Tahadu, tahabu, kata Nabi. Jika kalian sering memberikan hadiah, kalian akan saling kasih sayang. Kemudian tentang lembaga, lembaga-lembaga yang ada, ini juga sebenarnya zakat itu yang ngurus itu ulil amri pada zaman Nabi. Tapi sekarang ini karena ulil amri juga kurang perhatian dalam masalah ini, artinya ada, cuma tidak keseluruhan, dan juga ada orang-orang yang tidak amanah, maka ada sebagian lembaga mereka melakukan itu. Tapi harta yang ada juga gak jelas, banyak yang tercampur. Dan juga orang yang diberikan juga banyak yang tidak jelas. Mendingan kita, lebih baik kita berikan kepada orang-orang yang sudah jelas amanah dan dia bagikan kepada kaum muslimin. Tapi bagi pengurusnya itu harus ya mestinya kan, seperti itu. Kalau hadiah itu diberikan kepada orang yang mampu ya, atau kepada orang fakir, tapi diberikan dulu haknya orang fakir itu dari zakat. Wallahu a'lam. Yang lain. Jadi kalau saya berhasil infak itu, bisa kita langsung beri dengan tanpa lewat lembaga, gitu? Bisa kita lakukan demikian. Kalau memang kita melihat bahwa lembaga-lembaga ini tidak pandai untuk mengurus, kita melihat juga tidak amanah, bahkan kadang-kadang harta itu dikelola oleh dia yang kita tidak jelas. Kita yang terbaik, kita langsung. Karena di Indonesia ini, yang antum sudah ketahui jelas bahwa banyak yang miskin, ya, puluhan juta orang yang miskin, fakir. Kita harus segera untuk membantu mereka. Tapi kalau kita lihat lembaga-lembaga zakat yang ada, justru harta itu dikelola, diputar oleh mereka. Padahal orang yang fakir yang tidak makan masih banyak di Indonesia itu yang perlu mendapatkan bantuan. Makanya harus segera dihabiskan, bukan ditunda, bukan dikumpulkan, bukan diputar harta itu. Jadi begitu dapat segera habiskan. Memberikan kepada fuqara al-masakin. Ini juga masalah di Indonesia, misalnya ada di masjid yang mengumpulkan zakat fitrah atau lainnya di sana, dia balikan tapi kepada bagian miskin misalnya sedikit gitu. Misalnya bagian miskin misalnya hanya bersakil saja. Tapi kalau pengurusnya banyak, heran. Iya, nanti kalau antum pulang, antum aja yang ngatur. Mengenai kewajiban haji, ketika sudah berkeluarga, apakah yang dimaksud dengan mampu itu mampu suami istri untuk berpergi haji, atau ketika mampu untuk satu orang suaminya saja dulu yang berangkat, ataukah harus menunggu sampai dua-duanya bisa mampu? Tidak. Iya. Artinya soal kewajiban itu kewajiban oleh suaminya yang sudah jelas ada hartanya, dia berangkat lebih dahulu. Jadi gak mesti menunggu istrinya. Dalam masalah ini, masalah kewajiban satu persatu. Umumnya kalau dia sudah wajib, dia berangkat dulu. Nanti kalau saatnya ditakdir karena Allah, dia ada rezeki lagi, dia berangkat dengan istrinya. Jadi kalau yang keduanya itu mesti dibangin jadi dua. Iya, karena kan istri harus ada mahramnya. Iya. Iya. Lalu ini, saya pernah membaca sebuah artikel yang intinya menghujat orang kaya di Indonesia yang haji berkali-kali. Setiap tahun dia berhaji. Dan artinya itu sebutkan sementara di sekitar itu adalah orang-orang miskin banyak sekali. Iya. Bagaimana itu? Iya. Sekarang kita lihat yang menghujat itu orang miskin atau yang menghujat itu memang orang-orang yang memang tidak senang kepada orang itu. Kita lihat, kalau seandainya dia untuk menunaikan ibadah haji yang dia sudah tunaikan kewajiban dia kepada orang tuanya, kepada sanak familinya, kepada kerabatnya, kepada tetangga, dia sudah tunaikan sedangkan masih ada harta yang lebih. Jadi memang berusaha untuk mengambil yang terbaik kan. Karena ada amal-amal yang terbaik yang kita lakukan pada waktunya. Untuk bulan Ramadan yang terbaik kita lakukan puasa. Qiyamul lail, baca Al-Quran, sedekah, infak. Pada bulan Zulhijjah yang terbaik kita lakukan, ya diantaranya seperti sedekah, infak, haji, itu yang terbaik. Nah, orang-orang kaya, dia mencari yang terbaik, afdhalul a'mal. Di setiap bulan itu ada afdhalul a'mal, amal yang paling baik. Nah, untuk bulan haji yang terbaik, haji. Dari seluruh amal yang paling baik, haji. Nah, sekarang dia mampu untuk menaikkan setiap tahun, tidak ada masalah. Tapi tetap kewajiban-kewajiban dia kepada orang tuanya, kepada sanak familinya, kepada tetangganya, tetap ditunaikan. Jadi tidak bisa dikatakan, yang penting adalah dia berikan kepada fuqara masakin. Kalau ada ibadah-ibadah yang justru dia bermanfaat buat dia. Karena orang tidak tahu kan tentang pribadinya orang. Justru dengan dia menunaikan ibadah haji, dia akan membersihkan hatinya. Dia bertaubat kepada Allah. Dan yang lainnya. Belum tentu juga dengan dia memberikan harta itu kepada fuqara masakin yang ada. Artinya bernilai lebih tinggi daripada hajinya. Juga belum tentu. Artinya tetap ini dilaksanakan, itu juga dilaksanakan. Ada juga begini, ada juga orang-orang yang menunaikan ibadah haji berulang-ulang itu karena dia sebagai pembimbing ibadah haji. Ya, kalau dia sebagai pembimbing ya harus dia berangkat. Ya seperti saya sebagai pembimbing, ya karena dipilih untuk berangkat. Kalau bukan pembimbing atau jamaah, dia gak akan berangkat kalau bukan ada yang membimbing. Kalau gak bimbing, dia gak mau berangkat. Jadi tetap harus ada pembimbingnya. Kemudian juga yang ketiga yang harus diperhatikan, bagi orang yang orang-orang kaya memang dia mampu, dia menunaikan ibadah haji dengan hartanya, dia tetap dia berusaha kalau bisa setiap tahun itu dia juga berikan kepada keluarganya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kan ada famili-famili yang tidak mampu yang ingin haji seperti dia. Nah, kalau bisa dia bantu juga familinya. Seandainya tidak penuh dari hartanya, tapi dia bantu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, sekarang bagaimana? Dia punya harta banyak. Dia mampu untuk haji dan juga bisa memberikan kepada saudaranya. Tapi tidak sempurna. Gak apa-apa, diberikan tidak sempurna, tidak seluruhnya. Tinggal yang si saudaranya berusaha untuk mencari lagi. Dan boleh pada saat itu juga dari zakat. Boleh. Karena haji termasuk fisabilillah. Haji termasuk sabilillah. Maka fatwa para ulama, ketika ada seorang yang dia berangkat, tapi uangnya kurang, apakah berhak dia mendapatkan harta zakat untuk bisa haji? Boleh, kata para ulama. Boleh. Kemudian selanjutnya, saya tambahkan lagi. Kepada yang tidak mampu, ini masalahnya juga di Indonesia banyak kaum muslimin yang mereka tidak mampu, mereka ingin haji. Sebenarnya ada juga cara yang bisa mereka lakukan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Artinya ada lembaga-lembaga yang juga menganjurkan orang membuka siapa yang tidak mampu untuk bisa haji. Seperti yang atasnya kedutaan Saudi Arabia di Jakarta, itu kan setiap tahun ada undangan untuk 50 atau 100 orang gratis. Atau juga dari Departemen Agama juga ada dibuka. Di tempat-tempat lembaga pemerintah itu sebenarnya ada jatah untuk bisa menaikkan ibadah haji. Cuma orang tidak mencari. Artinya minta-minta tidak boleh, tapi ini hak masalahnya. Dari orang yang daftar itu ada juga yang meninggal. Dari yang daftar itu juga ada yang kemudian dia sakit yang gak mampu. Kan kosong haknya dia. Itu bisa dimasuki dengan yang lain. Jadi itu bisa dianjurkan kepada saudara atau teman untuk bisa seperti itu kalau dia tidak mampu. Dan berdoa kepada Allah SWT untuk bisa menunaikan ibadah haji. Jelas? Ya. Tapi jangan melarang orang untuk ibadah. Itu saya ingatkan. Kadang-kadang orang, kok dia haji terus? Jadi melarang orang untuk ibadah. Kenapa enggak nolong orang fakir? Kan menolong orang fakir enggak perlu menyebutkan kepada orang kan? Saya sudah nolong tetangga saya sudah umumkan, kan gak boleh. Ibadah kan, harus ikhlas karena Allah. Soal hajinya jangan dilarang untuk orang ibadah kepada Allah SWT. Iya, kan? Iya. Iya. Thank you. Iya. Tentang sholat, artinya kita berusaha untuk khusyuk. Ya, saya dan antum juga gak bisa katakan bahwa kita sudah khusyuk, tapi kita berusaha. Saya dan antum, semuanya kita berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Tentunya kita harus perhatikan pertama kali tentang masalah taharahnya kita. Bersucinya kita sesuai tidak dengan sunnah Nabi. Cara bersucinya kita dulu, itu pertama. Yang kedua, yaitu tentang kaifiat sholatnya, harus sesuai dengan contoh Nabi. Ya, kita harus belajar tentang kaifiat sholat. Yang ketiga, kita harus perhatikan tentang bacaan-bacaan sholat kita. Yaitu kita harus tahu tentang arti dari bacaan sholat, dari mulai takbir sampai salam. Sebab dengan kita mengetahui bacaan-bacaan sholat itu, kita akan berusaha untuk khusyuk, memahami bacaan itu. Yang keempat, yaitu kita berusaha untuk menghadirkan hati kita ketika sholat, bahwa kita sedang menghadap Allah SWT. Yaitu kita harus ingat Allah SWT. Yang kelima, kalau terdapat godaan dari syaitan, kita berusaha untuk mengembalikan lagi ke dalam sholat itu. Itu diantaranya yang disebutkan oleh para ulama. Meskipun ada lagi, ada 10, kadang-kadang ada ulama menyebutkan 20 cara untuk bisa mendapatkan khusyuk dalam sholat. Jadi tetap sholat itu harus tuma'nina, rukuknya, sujudnya harus tuma'nina, gak boleh terburu-buru. Wallahu'alam. Ada pertanyaan yang kedua tadi tentang masalah zakat. Zakat itu tidak mesti dibagikan ke 8 asnaf, tidak. Salah satu pun sudah cukup. Cuma yang paling penting, ya fakir miskin yang paling penting itu. Dan dilihat juga kondisinya di satu tempat. Bahwa ada juga di satu tempat umpamanya tidak ada orang miskinnya, tapi ada orang yang memang dililit oleh hutang, maka dia diutamakan daripada yang lain. Jadi gak mesti dibagi rata, dilihat dari kepentingannya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari akhwat ini. Wanita safar ditemani mahramnya, apabila wanita bersafar dengan teman wanitanya, apakah masih tergolong safar ditemani dengan mahramnya? Tidak. Wanita dengan wanita bukan mahram. Atas 100 wanita bukan mahram. Jadi wanita dengan wanita bukan mahram. Seperti sahabat yang bertanya kepada Nabi, dia dengan istri-istri Nabi dekat, tapi tetap Nabi menyuruh, tetap kamu harus membatalkan perang kamu dan kamu antarkan istri kamu untuk haji. Jadi tetap suaminya untuk mengantarkan istrinya untuk menunaikan ibadah haji. Padahal di situ ada istri-istri Nabi, karena Nabi membawa semua istrinya untuk haji. Ini ada pertanyaan dari Afad lagi, mengenai waktu sholat subuh. Jadi katakan waktu sholat subuh adalah dari mulai terbit fajar shadiq sampai sebelum terbit matahari. Biasanya menggunakan jadwal waktu sholat. Dan di situ dicantumkan tentang waktu fajar, duhur, asar. Nah, tetapi terkadang di langit sudah terlihat merah sebelum terbit matahari yang tercantum di website tersebut. Jadi sebenarnya harus diambil yang bagaimana? Ya, ini yang pertama kita pegang dulu dari jadwal falak yang ada, yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat atau kaum muslimin yang ada di tempat itu. Tapi tetap kita berusaha untuk melihat kepada fajar shadiq. Bahkan di negara di Timur Tengah pun ada ulama-ulama yang hati-hati dalam masalah ini. Seperti Syekh Al-Bani, itu berusaha tetap meskipun sudah ditentukan jadwal yang ada oleh pemerintah setempat, dia tetap berusaha untuk melihat kepada fajar shadiq. Dilihat dulu, kalau sudah terbit fajar shadiq baru sholat subuh. Terkadang ada di beberapa tempat yang belum muncul fajar shadiq, sudah dilaksanakan azan dan sholat subuh. Nah, kita melihat fajar shadiq itu terbit putih dia. Jadi membedakan antara malam dengan awal siang. Itu yang di, atau umpamanya terjadi di tempat itu azan dilihat belum terbit fajar shadiq, ya tinggal qomatnya saja ditunda. Artinya qomatnya dilamakan, apakah 20 menit atau 20 menit, 25 menit sampai terlihat fajar shadiq, kemudian baru sholat subuh. Apakah seorang melakukan sesuatu perbuatan karena dia senang melakukannya atau terbiasa melakukannya tanpa mengharapkan pahala bisa disebut ikhlas? Ya, seorang yang melakukan perbuatan tetap tergantung pada niatnya. semua perbuatan kita tergantung dengan niat. Nabi bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal tergantung dari niat, dan seorang akan mendapatkan tergantung dari apa yang dia niatkan. Jadi kita melakukan perbuatan ini harus dengan niat, dan niat ini harus ikhlas karena Allah. Setiap yang kita lakukan, antum datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu, harus dengan niat. Kita datang ke tempat ini menuntut ilmu, bukan daripada, bukan karena yang lain, aku ikhlas karena Allah. Dan dengan itu kita akan mendapatkan ganjaran. Kita sedekah, kita infak, kita membantu, kita bekerja, kita usaha, dan yang lainnya, semua tergantung pada niatnya. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya dia merasa berat untuk melakukannya, tapi tetap dilakukannya karena mengharapkan pahala dari Allah, apakah disebut ikhlas? Ya, kalau dia niatnya ikhlas, akan diterima oleh Allah SWT. Memang kadang-kadang ada sesuatu perbuatan yang terasa berat dalam melakukannya, tapi tetap dia harus melawan, karena itu godaan dari syaitan. Syaitan selalu menggoda anak Adam bahwa perbuatan dilakukan, apakah itu sholat, apakah itu puasa, ataukah memolong orang muslim, itu setan membisikkan bahwa itu berat, susah. Pada hakikatnya dia bisa melakukan, lakukan dengan ikhlas karena Allah, lawan. Jadi lawan itu godaan syaitan. Seperti nuntut ilmu juga demikian, kadang-kadang kita berat untuk datang dari tempat yang jauh untuk ikut daurah, untuk itu setan godaannya, lawan. Kemudian setelah sampai di tempat itu, niatkan ikhlas karena Allah SWT, itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Seorang yang puasa Ramadan karena haid, apakah dia? Ini nanti pertanyaannya di hari terakhir insyaallah. Tentang masalah puasa, insyaallah saya akan jawab pertanyaan nanti terakhir. Ya, saya pikir istirahat dulu kita. 20 menit istirahat, setelah itu kita lanjutkan lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما بعد ايها الاخوه اعزكم الله kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syara' Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk pembahasan tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Di makalah itu yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah atau Tauhidul Uluhiyah dikatakan juga Tauhidul Ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui segala pekerjaan hamba. Di belakang aja. Tauhid al-uluhiyah dikatakan juga tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hal itu disyariatkan olehnya, seperti berdoa, khauf, takut, roja, mengharap, mahabbah, cinta, zabah, penyembelihan, bernazar, isti'anah, meminta pertolongan, istighathah, meminta pertolongan di saat sulit, isti'adzah, meminta perlindungan, dan segala yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Semua ibadah ini dan yang lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jadi ini tentang tauhidul ibadah. Di tauhid dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma was-sifat. Tauhid dibagi menjadi tiga. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma was-sifat. Kalau rububiyah, tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Kalau Rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, seperti Allah mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah memiliki langit dan bumi, Allah mengatur alam semesta. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Tauhid rububiyah ini diakui oleh orang-orang musyrik. Tauhid rububiyah ini diakui oleh orang musyrik. Jadi mereka ketika ditanya tentang siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Wala in sa'atau man khalaqas samawati wal arda layakulun Allah. Apabila kalian bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kalau ditanya kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka katakan Allah. Tapi ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak mau. Dan itu ditolak oleh orang-orang musyrik. Jadi pembahasan yang pokok, pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Makanya kita bahas tentang tauhid uluhiyah, karena seluruh nabi dan rasul membahas tauhid al-uluhiyah. Yang dikatakan tauhid al-uluhiyah, yaitu tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dengan segala pekerjaan hamba. Jadi mentauhidkan Allah dengan segala pekerjaan hamba. Jadi seperti apa? Seperti berdoa. Seorang hamba berdoa, dia harus berdoa dengan ikhlas dan ditujukan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min ayat 60, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian berdoa kepadaku, sesungguhnya hendaklah kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi Allah menyeru kita berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Makanya kalau ada orang berdoa, dia meminta kepada malaikat, atau meminta kepada Rasulullah, atau dia meminta kepada wali, atau kepada orang-orang yang sudah mati, maka dia melakukan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Bahwa Allah tidak redho kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Jadi doa itu langsung tanpa perantara. Dan gak boleh orang mengatakan, kan kita ini banyak berdosa, banyak berbuat maksiat, untuk bisa dikabulkan doa kita harus melalui perantaraan kuburannya para wali atau habib. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan kalau kita langsung kepada Allah tidak akan diterima. Kata mereka begitu. Alasan mereka diantaranya, kalau kita langsung kepada Allah berdoa sedangkan kita banyak berbuat dosa, tidak diterima. Sebagaimana mereka contohkan, kalau seorang datang kepada penguasa atau presiden, tidak bisa langsung rakyat ini, mesti ada ajudannya atau wakilnya atau yang lain. Ini menyamakan Allah dengan makhluk, tidak boleh. Sebab Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu pun juga, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi doa langsung. Enggak boleh ada perantara. Artinya tidak boleh orang memakai perantara Rasulullah atau perantara orang-orang yang sudah mati yang lainnya, tidak boleh. Jadi doa ditujukan kepada Allah. Dan doa ini termasuk ibadah. Kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Adapun hadis yang mengatakan doa mukhul ibadah, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Yang sahih hadisnya, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Jadi ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah. Dan ini doa ini masalah yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin, seorang mukminah. Dia harus tujukan kepada Allah dan minta hanya kepada Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kemudian juga khauf, takut. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang takut kepada jin, kepada bayang-bayang kehidupan, atau takut nanti kalau kita enggak ziarah ke kuburnya Wali Songo nanti akan celaka atau kualat. Tidak boleh. Ini syirik. Ini perbuatan syirik. Dan masih ada di masyarakat seperti itu kepercayaannya. Kalau tidak ziarah ke kubur ini nanti kualat. Nanti akan mendapatkan bahaya dan yang lainnya. Tidak boleh. Jadi takut itu hanya kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Kemudian raja, mengharap. Juga kita mengharap kepada Allah seorang mukmin dan mukminah itu harus ada khauf dan raja. Khauf dan raja, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, dan raja mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surganya. Selalu seperti itu dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Ada khauf dan raja. Kemudian mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus kita lebih utamakan daripada yang lainnya. Lebih kita cintai daripada yang lainnya. Allah menyebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 165. Untuk lihat. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu mereka selain Allah yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Orang yang beriman lebih sangat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum wa hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, adapun orang beriman sangat cintanya kepada Allah SWT. Jadi seorang mukmin dan mukminah maka dia harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari kecintaan dia kepada hartanya, kepada istrinya, kepada anaknya. Sebagaimana Nabi bersabda, orang yang mendapatkan lezat dan manisnya iman, orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kata Nabi, ada tiga hal yang apabila terdapat pada seorang mukmin maka dia akan mendapatkan lezatnya iman. Yang pertama Nabi sebutkan, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ditunjangnya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Kemudian juga Nabi bersabda, la yu'minu adukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi waladi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku Rasulullah lebih dicintai daripada dia mencintai orang tuanya, istrinya, anaknya dan seluruh manusia. Kalau Nabi kita wajib mencintai, apalagi Allah SWT. Jadi seorang mukmin dan mukminah dia harus menunjukkan kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang jahiliyah yang mereka menjadikan berhala-berhala itu lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zabah, penyembelihan. Penyembelihan ini juga harus dilakukan semata-mata karena Allah. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam surah Al-An'am, sesungguhnya katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, penyembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbul alamin, tidak sekutu baginya, demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Kemudian juga dalam ayat, fasholli lirabbika wanhar. Hendaklah kamu sholat karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Jadi penyembelihan harus dilakukan semata-mata karena Allah dan menurut syariat Allah. Tidak boleh orang memalingkan sembelihan itu kepada selain Allah. Umpamanya dia menyembelih untuk berhala, untuk dewa, ya, untuk orang yang mati. Ada orang menyembelih untuk wali fulan atau habib fulan dengan istilah khol atau yang lainnya supaya selamat, atau ketika terjadi musibah atau malapetaka dia menyembelih untuk itu. Tidak boleh, ini syirkun akbar. Atau dia menyembelih untuk jin, dan tidak boleh. Ini perbuatannya termasuk perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Dan Nabi bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dalam hadis yang lain, Ini hadis Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mal'unun man dzabaha li ghairillah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Nah, kalau kita lihat orang-orang kafir itu mereka sudah biasa menyembelih untuk berhala. Sesaji untuk berhala. Hanya orang kafir. Nah, orang Islam ternyata ada juga yang mengikuti cara-cara orang kafir. Mereka menyembelih untuk dewa atau penyelamat. Ketika umpamanya terjadi malapetaka, di mana saja mereka menyembelih, apakah itu sapi, apakah itu kambing atau ayam, untuk mereka enggak boleh. Ini syirkun akbar. Perbuatan ini dilaknat oleh Allah SWT. Atau penyembelihan untuk orang-orang yang sudah mati, untuk wali-wali, atau penyembelihan yang mereka lakukan untuk menolak bala, atau penyembelihan yang dilakukan untuk menolak gangguan jin, ini semua tidak boleh dalam Islam. Dan orang yang menyembelihnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk perbuatan syirik. Artinya penyembelihan kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik. Penyembelihan yang dibolehkan kalau memang disyariatkan menurut syariat Islam dan karena Allah. Seperti apa? Penyembelihan kurban, penyembelihan hadyu. Penyembelihan dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, hadyu. Penyembelihan akikah untuk anak yang sudah lahir. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor kambing. Atau penyembelihan untuk walimah. Dalam walimah pesta pernikahan. Atau dalam rangka mengundang kaum muslimin ke rumahnya untuk makan-makan. Itu boleh. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi penyembelihan untuk orang yang sudah mati, untuk berhala, untuk jin, atau untuk membangun suatu bangunan, tanam kepala kerbau atau sapi, ini tidak dibenarkan oleh syariat. Ini semua perbuatan syirik. Syirkun akbar. Kemudian bernazar. Bernazar artinya seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib, itu nazar. Nazar itu artinya seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib. Umpamanya dia mengatakan, kalau saya lulus ujian, saya akan memberikan makanan kepada orang fakir. Atau saya akan puasa selama 1 minggu, umpamanya. Ini wajib. Yang tadinya perbuatan itu sunnah jadi wajib. Jadi seorang mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Itu nazar. Dan nazar hukumnya dalam Islam ini, hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Nah, kalau seorang bernazar, nazar yang syirik ya. Contohnya begini, kalau seandainya seorang itu lulus ujian atau dia diterima pekerjaannya, dia mau menyembelih kurban untuk wali fulan, umpamanya. Ini tidak boleh. Atau dia mau i'tikaf di kuburannya wali fulan, ini nazar, tidak boleh. Ini syirik. Jadi nazar yang seperti ini, nazar ini ibadah. Harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dan yang terbaik bagi seorang muslim dan muslimah tidak bernazar. Yang terbaik tidak bernazar. Tapi kalau dia sudah bernazar yang sesuai dengan syariat, dia wajib laksanakan. Kalau sesuai dengan syariat ya, dia wajib. Umpamanya, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau sedekah ke orang fakir miskin, wajib dilaksanakan. Kalau dia sudah bernazar, wajib dilaksanakan. Tapi kalau nazarnya maksiat, tidak boleh. Nazar maksiat tidak boleh dilaksanakan. Kata Nabi, man nazara ayuti Allah falyuti'hu wa man nazara ya'siru fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, wajib dia taat. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat, tidak boleh dia berbuat maksiat. Ya, kalau nazarnya untuk maksiat umpamanya dia bernazar, saya kalau memang orang itu terus menyakiti saya akan putuskan silaturahmi, tidak boleh. Memutuskan silaturahmi itu haram dalam Islam. Saudara atau family dia menyakiti, enggak boleh putuskan silaturahmi. Nazar maksiat. Jadi nazar yang maksiat tidak boleh dilaksanakan. Seperti tadi, nazar maksiat seperti penyembelihan untuk orang yang sudah mati atau dia datang ke kubur-kubur tertentu, ini nazar yang maksiat yang enggak boleh dilakukan. Kemudian selanjutnya. Jadi kesimpulan nazar itu, nazar hukumnya makruh. Ya, nazar yang taat ini hukumnya makruh. Kemudian sebagian ulama mengatakan haram. sebaiknya tidak bernazar. Tapi kalau dia sudah bernazar dan nazar ini nazar taat, wajib dilaksanakan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, ya Rasulullah, saya dulu zaman jahiliyah bernazar mau i'tikaf di Masjidil Haram satu hari. Kata Nabi, awfi bin nazir, kamu laksanakan nazarmu, berangkat ke Masjidil Haram untuk i'tikaf satu hari. Karena nazarnya dia bernazar dan wajib dilaksanakan. Dan ini memberatkan ya. Makanya kita yang terbaik melaksanakan apa yang Allah sudah wajibkan kepada kita. Seperti sedekah. Nazar itu dia niat kalau lulus dari ujian dia mau sedekah. Kalau enggak lulus enggak sedekah dia. Makanya kata Nabi, "Innama yustakhraju minal bakhil." Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari apa? Dari orang yang bakhil, pelit. Kalau dia mau sedekah, kenapa tunggu lulus ujian? Kalau dia mau sedekah, kenapa tunggu dia sembuh dari sakit? Ya sedekah justru saat sakit dari sebanyak sedekah. Kemudian selanjutnya, isti'anah, minta pertolongan. Ini pun kita lakukan hanya kepada Allah. Sebagaimana kita setiap hari membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah. Istighatsah, minta tolong di saat sulit, ini juga hanya kepada Allah. Istighatsah, minta tolong di saat sulit, itu masing-masing pribadi, tidak ada istilah berjamaah. Tidak ada istighatsah berjamaah. Bahkan sekarang ini istighatsah digabung dengan orang-orang kafir. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah? Berkumpul orang muslim dengan orang kafir untuk istighatsah supaya Indonesia diselamatkan. Bagaimana akan diselamatkan oleh Allah? Mereka berbuat syirik kepada Allah, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Untuk bisa diselamatkan, kembali dulu umat ini kepada agama yang benar, agama Islam. Kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Mereka harus menuntut ilmu, mereka melakukan amal soleh, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Baru Allah akan tolong kaum muslimin. Tapi dengan istighatsah Allah tidak akan kabulkan. Karena apa? Karena perbuatannya salah, menyalahi syariat, menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW, menyalahi pemahaman para sahabat. Jadi istighatsah, minta tolong di saat sulit itu kita lakukan hanya kepada Allah dan masing-masing. Tidak boleh minta kepada kuburan atau orang mati atau yang lainnya, tidak boleh. Isti'adzah, isti'adzah minta perlindungan. Ini pun kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang-orang jahiliyah itu mereka minta tolong kepada jin. Kalau mereka melewati satu tempat umpamanya yang menyeramkan, mereka pakai numpang-numpang. Ya, masih ada di antara kaum muslimin yang seperti itu, numpang-numpang. Minta numpang-numpang itu minta perlindungan kepada jin, bukan kepada Allah. Jadi mereka menganggap bahwa ada jin yang besar yang bisa melindungi. Ini tidak boleh. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitan nirrajim. Bukan minta perlindungan kepada mereka, minta perlindungan kepada Allah. Dan ini biasanya dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tukang-tukang sihir, dukun-dukun. Seperti Allah sebutkan dalam surah Jin. Dalam surah Jin Allah sebutkan di ayat 6, surah 72 ayat 6. Wa minan nasi man ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Di surah Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari di antara jin, maka jin itu bertambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Yang pertama sombong, sebab tukang-tukang sihir, dukun-dukun itu mesti minta perlindungan kepada jin, minta bantuan kepada jin. Dan orang Islam tidak boleh. Maka tukang-tukang sihir, dukun itu dikatakan oleh para ulama kafir mereka itu, karena mereka minta perlindungan kepada jin. Dan kita umat Islam diperintahkan minta perlindungan kepada Allah SWT. Karena yang berhak untuk melindungi kita dari semua gangguan syaitan, gangguannya orang-orang kafir, orang-orang jahat, yaitu Allah yang dapat melindungi. Jin tidak bisa melindungi kita. Dan orang kalau sudah minta perlindungan kepada jin, mesti dia membayar kumbal, sesaji kepada jin itu. Apakah menyembeli kambing, apakah ayam, atau apa saja. Yang jin ini akan menyuruh untuk berbuat syirik. Makanya orang yang datang ke dukun pun tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbalu salatun 40 yawman. Man ata kahinan, barang siapa yang datang ke dukun fasalahu an syai'in, lalu dia menanyakan tentang sesuatu, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang dikatakan, lam tuqbalu salatun 40 laila, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi kita minta perlindungan hanya kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada tukang sihir, bukan kepada jin. Meskipun kita diganggu oleh orang, tetap minta perlindungan kepada Allah. Ada orang-orang yang hasad, dengki, iri, yang mau mengganggu kita dengan apakah dengan guna-guna atau dengan sihir, minta perlindungan kepada Allah. Antum baca zikir pagi dan sore, insya Allah terlindungi. Di buku doa dan wirid, kita nanti antum bisa lihat di buku doa dan wirid yang saya tulis itu ada zikir pagi dan sore. Atau juga di buku zikir pagi dan petang, di situ ada. Antum baca setiap hari. Dan doa-doa dalam syariat ini, itu akan membuat kita tenang dan juga akan melindungi diri kita dari gangguan setan. Bacaan sholat kita, zikir sesudah sholat, itu juga akan melindungi diri kita dari gangguan setan. Begitu juga kita baca sebelum tidur. Makanya di antara bacaan sebelum tidur itu, Nabi menganjurkan kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, dengan ditiupkan gitu. Biluda ke dua tapak tangan kita, baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kita. Ini akan menghindari gangguan sihir. Begitu juga baca lagi 3 kali Al-Falaq dengan sempurna 3 kali, kemudian kita ludahi, kemudian kita usap seluruh tubuh. Kemudian An-Nas demikian juga. Karena mereka ketika mengganggu kita juga meniup di buhul-buhul, di tali-tali untuk mengganggu kita. Nafasati fil 'uqad. Dan Allah sebutkan qul a'udzu bi falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung dari kejahatan yang orang-orang atau tukang-tukang sihir yang selalu meniup di buhul-buhul, di tali-tali. Jadi ketika dia akan mengganggu orang Islam itu atau yang lain sasarannya, dia tiup di tali-tali itu supaya kita terganggu. Maka kita juga membaca dan berlindung kepada Allah, dan insyaallah dengan izin Allah kita akan terlindung. Kekuatan zikir itu kekuatan yang luar biasa. Makanya jangan kita minta perlindungan apakah kepada dukun, kepada jin atau yang lainnya. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang maha berkuasa, dan Allah tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Semua selain Allah lah makhluk. Kemudian selanjutnya, seluruh bentuk ibadah ini yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah, kita lakukan dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah, semata-mata dan ikhlas karenanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sungguh Allah tidak akan redha jika dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang besar dan tidak diampuni dosanya. Antum lihat di situ ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang yang berbuat syirik dan melakukan dosa besar yang paling besar. Itu di ayat 48-nya. Di ayat 116-nya Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi dalam ayat ini, dua ayat ini Allah mengatakan bahwa dosa syirik tidak diampuni. Artinya kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Kalau sekarang dia berbuat syirik, atau yang lalu-lalu dia berbuat syirik, sekarang dia bertaubat, insya Allah diterima oleh Allah taubatnya. Yang dimaksud tidak diampuni dosanya kalau dia berbuat syirik sampai dia meninggal dunia. Nanti di akhirat tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Dosa yang lain, umpamanya dia pernah mencuri, atau dia pernah minum khamar, umpamanya, dia tidak sempat taubat sampai akhir hayatnya. Di akhirat masih mungkin untuk Allah ampunkan. Kalau Allah kehendaki Allah ampunkan, kalau Allah kehendaki Allah akan siksa. Tapi untuk syirik tidak ada ampun sama sekali. Makanya orang berbuat syirik diharamkan baginya surga. Haram baginya surga. Kata Nabi, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi." Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang berbuat syirik diharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim tidak ada penolongnya. Jadi orang berbuat syirik itu dia melakukan dosa besar dan diharamkan bagi dia sorga, tempat tinggalnya neraka. Karena itu ya ikhwan fiddin azakumullah, kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Jangan kita palingkan kepada selain Allah. Kita semua ibadah ini harus ikhlas dan kita tujukan hanya kepada Allah saja. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, Allah berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim." Dan Rabb kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang ibadah dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr Al-Sa'di rahimahullah, yang wafat tahun 1376 Hijriah, beliau berkata bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia Allah tidak boleh disekutukan dengan makhluknya. Dan dalam beberapa ayat yang lain, itu disebutkan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang hak. Selain Allah, semuanya batil. Zalika bi'annallahu wal-haq wa'anna ma yada'una min dunihi wal-batil wa'annallahu wal-aniyul kabir. Yang demikianlah karena sungguhnya Allah dialah yang hak, dan sungguhnya apa saja yang mereka sembah selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, bahwa semua dakwah Rasul semua sama intinya, memulai dakwahnya dengan tauhid dan mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Makanya yang harus didawakan oleh para dai dan para ustaz agar mereka memulai dakwahnya dengan tauhid kepada Allah SWT, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, dan tidak boleh menyimpang mereka dari dakwah ini. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, bahwa tauhid ini merupakan inti dakwahnya para nabi, dan tidak boleh orang menyekutukan Allah. Tadi saya sudah sebutkan tentang bahaya daripada syirik. Syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik artinya menyamakan Allah. Syirik artinya menyamakan selain Allah dengan Allah. Atau syirik ini memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu syirik. Cuma di kita di Indonesia itu kadang-kadang syirik diartikan dengan dengki, iri. Orang itu syirik sama saya. Itu artinya dengki, iri. Tapi syirik menurut syariat artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu syirik. bukan dalam artian iri atau dengki. Kalau iri dan dengki itu artinya hasad atau hikid. Tapi yang dimaksud di sini adalah syirik. Dan orang-orang yang berbuat syirik, yang tadi saya sebutkan, bahwa orang berbuat syirik itu dia melakukan perbuatan dosa yang paling besar. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Zalim itu dijelaskan dalam satu riwayat ada tiga. Pertama, zalim yaitu seorang menyekutukan Allah. Yang kedua, zalim seorang menzalimi dirinya, yang berbuat dosa dan maksiat. Yang ketiga, zalim seorang zalim kepada haknya orang lain. Itu tiga macam zalim itu. Yang tidak diampuni itu syirik. Yang kedua, zalim terhadap dirinya, kalau dia bertobat akan diampuni. Yang ketiga, yang berkaitan dengan hak anak Adam, ini harus minta dihalalkan dari orang itu. Mungkin dia pernah memukul atau pernah menampar, ini harus diminta dihalalkan oleh orang itu. Kalau tidak akan ditutup sampai hari kiamat. Itu zulm ada tiga. Zulm seseorang terhadap Allah, yaitu dengan berbuat syirik. Yang kedua, zulm seseorang menzalimi dirinya dengan berbuat dosa dan maksiat. Yang ketiga, zulm seseorang menzalimi orang lain dengan mengambil haknya atau mencaci atau merobek kehormatannya atau memukul atau menampar atau yang lainnya. Saya lanjutkan bahwa syirik, bab ini lawan daripada tauhid uluhiyah itu syirik. Makanya harus kita bahas tentang syirik ini. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqal ala wa qawlu zur. Qala fama zala yukarriruha hatta kunna laytahu sakat. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi menyebutkan tiga kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Yang pertama, kata Rasulullah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yaitu menjadi saksi palsu. Menjadi saksi palsu. Dan Nabi mengulang-ulang ini. Menjadi saksi palsu. Jadi yang pertama syirik, dosa besar yang paling besar. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, menjadi saksi palsu. Kemudian ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ancaman bagi orang berbuat syirik. Yang pertama, ancaman bagi orang berbuat syirik yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, yaitu dia yang pertama seperti ayat yang sudah kita baca tadi, tidak diampuni dosanya oleh Allah jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertobat kepada Allah. Ancaman yang kedua, diharamkan surga bagi orang berbuat syirik. Yang ketiga, syirik menghapuskan pahala. Artinya menghapuskan seluruh amal kebaikan. Orang berbuat syirik itu dihapuskan seluruh amalnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, surah 39 ayat 65. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika." Lain asyraqta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Di sini Allah berfirman bahwa kalau seandainya Nabi Muhammad SAW berbuat syirik, dihapuskan seluruh amalnya. Jadi menunjukkan bahwa syirik itu menghapuskan seluruh amal kebaikan. Kemudian selanjutnya, orang yang berbuat syirik itu tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Selalu was-was, selalu tidak tenang. Berbeda dengan orang yang bertauhid, berbeda dengan orang yang beriman, dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan hidayah. Jadi orang yang berbuat syirik tidak akan mengalami ketenangan hidupnya. Kemudian ancaman yang lain, bahwa orang yang berbuat syirik itu halal darah dan hartanya. Nabi memerangi orang-orang musyrik karena mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah." فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah. Ini riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Dan masih banyak lagi yang lain dari bahaya kesyirikan. Jadi orang-orang yang berbuat syirik ini tidak akan mendapatkan kemuliaan dan hina. Orang musyrik itu orang yang hina di muka bumi ini. Bahkan lebih hina daripada binatang. Kita melihat orang berbuat syirik, ya. Sampai kadang-kadang mereka mengotori tubuhnya dengan kotoran hewan. Mengotori tubuhnya dengan kotoran hewan. Seperti mungkin di antara antum ada pernah dengar, ya, Kiai Slamet. Ya. Gerbo yang kotorannya diambil dipeperkan ke mukanya. Cari barokah kata mereka. Ini menghinakan dirinya lebih daripada binatang. Orang-orang musyrik, bahkan ada yang menyembah sapi dan yang lainnya. Jadi hina, orang-orang yang berbuat syirik itu hina. Sebagaimana orang-orang kafir pun, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka seperti binatang ternak. Ula'ika kal'an'am balhum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak, kata Allah. Orang kafir Allah sebutkan bahwa mereka makan seperti makannya binatang ternak. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ, kata Allah. Bahwa mereka makan seperti makannya binatang ternak, dan neraka itu tempat tinggal mereka. Jadi orang Islam itu izzah, mempunyai izzah dengan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang berbuat syirik, mereka menghinakan kepada makhluk. Mereka menghinakan dirinya kepada makhluk. Apakah kepada manusia, apakah kepada jin, apakah kepada kubur, apakah kepada batu. Itu menghinakan dirinya, orang-orang yang berbuat syirik. Maka orang yang berbuat syirik itu dihinakan oleh Allah di dunia, dan Allah akan hinakan mereka nanti di akhirat. Kemudian ya qul fi din a'zakumullah, bahwa syirik itu ada dua macam. Ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Syirik itu ada dua, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirkun asghar, kalau syirik yang besar yang tadi sudah saya sebutkan, ya, syirk asghar ini, syirkun asghar itu ada yang syirik nyata, ada yang khafi yang tersembunyi. Jadi syirik yang nyata, syirik asghar ini dibagi lagi, dibagi menjadi dua macam. Syirik asghar ini ada syirik yang zahir yang nyata, yaitu syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Seperti apa? Ucapan bersumpah dengan selain nama Allah. Man halafa bighairi llahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Ini dalam bentuk apa? Ucapan dan perbuatan. Ucapan. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau dia telah syirik. Ini kufrun asghar, syirkun asghar. Umumnya orang bersumpah demi orang tuanya, atau demi fulan, demi yang lain, tidak boleh. Dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi, atau billahi, atau tallahi, tidak boleh dengan nama yang lain. Tidak boleh bersumpah dengan nama yang lain, tidak boleh. Atau dengan nama wali, atau dengan nama yang lain, tidak boleh. Atau demi Rasulullah, tidak boleh. Yang ada demi Allah, demi Rasulullah tidak boleh. Yang ada demi Allah, wallahi. Kalau memang perlu dia bersumpah dengan nama Allah. Jadi ini syirik yang zahir, syirik dalam bentuk ucapan. Contoh yang lain lagi seperti Masya Allah wa syi'ta, ini juga syirik dalam bentuk ucapan. Demi Allah dan demi engkau Rasulullah, tidak boleh. Tapi kalau disebutkan Masya Allah thumma syi'ta, boleh. Karena kehendak Allah kemudian kehendakmu, boleh. Kemudian contoh syirik dalam bentuk perbuatan. Itu syirik dalam ucapan. Syirik dalam bentuk perbuatan seperti apa? Memakai cincin. Tujuannya bukan memakai cincin aja, tujuannya supaya kuat, supaya sehat, supaya tidak terkena sihir atau yang lain. Ini syirik. Syirik asghar. Kalau dia mengatakan bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat Allah, tapi ini sebagai perantara saja. Kalau niatnya dia demikian, maka ini syirik asghar. Tapi kalau dia mengatakan dengan memakai batu cincin itu dia selamat, bahwa batu cincin yang bisa menyelamatkan dia, ini syirkun akbar jatuhnya. Atau pakai kalung, atau pakai benang, seperti ada anak-anak kecil itu takut terkena sihir atau gangguan, diberikan benang, apakah di lehernya atau di kakinya. Ini juga syirkun asghar. Bahkan di zaman jahiliyah, bukan hanya itu yang dikasih benang, bukan anak kecil, hatta ontaknya dikasih supaya tidak terkena sihir atau tidak terkena ain. Ain itu mata jahat. Ain itu mata jahat. Kadang-kadang seorang itu bisa sakit atau bahkan bisa meninggal dengan ain, dengan mata itu. Makanya antum juga perhatikan, terutama ini yang punya anak kecil, kalau ada yang memuji, ucapkan Masya Allah. Bahwa ada juga orang yang senang dengan anak itu, ada juga yang tidak senang. Cuma dia puji karena ada sesuatu yang dia tidak senang, cuma dia ucapkan dengan pujian yang membuat anak itu sakit. Dan terbukti dalam kehidupan sehari, terbukti ketika dipuji orang paginya dia sehat, ketika dia memuji dia malamnya panas anak itu. Dan itu sabda Rasulullah benar, kata Nabi, al-ainu haqqun, ain itu hak, benar kata Nabi. Bahkan terjadi di zaman sahabat, ada sahabat yang sakit dengan sebab dilihat oleh yang lainnya, ain. Makanya ketika mengucapkan, memuji anak kecil itu, mengucapkan Masya Allah, artinya dengan kehendak Allah. Tapi tidak boleh dia untuk menangkal itu dengan benang, dengan gelang atau yang lainnya. Kalau dia mau juga melindungi anak itu dengan membaca, sebagaimana Nabi membacakan kepada Hasan dan Husain. Nabi bacakan u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Jadi Nabi membacakan kepada Hasan dan Husain, u'idzukuma bikalimatillahi tammah, aku perlindungan kamu berdua dengan nama Allah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahammah, dari gangguan syaitan yang jahat. Wa min kulli ainin lammah, dan dari mata yang jahat. Jadi kita bacakan anak-anak itu dengan kalimat itu. Dan antum bisa bacakan kepada anak antum. Kalau untuk anak satu, u'idzuka, anak laki. Kalau untuk perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wahammah wa min kulli ain lammah. Dan doa ini ada dalam buku doa dan wirid. Doa ini ada dalam buku doa dan wirid. Antum bisa lihat nanti. Saya ulang lagi. Jadi contoh syirik dalam perbuatan, memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, seperti menggantungkan jimat karena takut dari ain, dari mata yang jahat. Jika seorang meyakini bahwa kalung atau benang atau jimat itu sebagai penyerta untuk menolak bahaya dan menghilangkan, maka perbuatan ini adalah syirkun asghar. Atau dia yakin bahwa Allah yang memberikan manfaat dan menolak bahaya, tapi ini sebagai penyerta saja, itu syirkun asghar. Adapun jika dia berkeyakinan bahwa hal tersebut, memakai benang, kalung dan lainnya, itu dapat menolak bahaya, maka ini syirkun akbar. Kalau dia yakin bahwa benang itulah yang dapat menghilangkan bahaya, batu cincin itu yang menghilangkan bahaya, atau gelang itu yang menghilangkan bahaya, dia tidak kaitkan dengan Allah SWT, maka syirkun akbar. Makanya Nabi bersabda, inna ruqa wa sama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal syirik, susuk-susuk itu syirik, kata Nabi. Inna ruqa wa sama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat, dan tangkal-tangkal syirik. Ini syirik, yang dikatakan syirik zahir, yang nyata. Jadi syirik kecil itu ada dua macam. Yang pertama syirik yang zahir, yang nyata. Syirik yang zahir, yang nyata ini ada dua, dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Sekarang ada syirik yang kedua, yaitu syirik khafi, yang tersembunyi. Dari syirik asghar ini ada syirik yang tersembunyi, yaitu syirik khafi. Apa syirik khafi itu? Yaitu syirik dalam keinginan dan niat. Seperti seseorang riya, ingin dipuji oleh orang. Sum'ah, ingin didengar oleh orang dalam dia melakukan amal. Atau juga dia ujub. Jadi ini harus kita perhatikan, ikhwan fil din, na'azakumullah, bahwa dalam kita beramal itu, kita harus ikhlas semata-mata karena Allah, jangan sampai kita riya. Bahwa riya ini akan menghapuskan amal kita yang kita lakukan. Apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, infak, menolong orang dan yang lainnya, ini harus kita lakukan semata-mata karena Allah. Jangan riya. Kalau riya itu akan menghapuskan amal itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi yang paling takut atas umatnya, yaitu syirik asghar. Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Faqalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan sekalian adalah syirik kecil. Mereka para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu riya. Riya itu artinya seorang beramal ingin dilihat oleh orang. Dia beramal ingin dipuji oleh orang. Dia beramal ingin disanjung oleh orang. Ini riya. Dan riya itu menghapuskan amal itu. Seperti orang menaikkan ibadah haji supaya dipanggil Pak Haji. Niatnya dia dari Indonesia supaya dipanggil Pak Haji. Kalau gak dipanggil Pak Haji, gak mau nengok. Jadi dia niatnya haji itu untuk dipanggil Pak Haji. Padahal kalau dia mau berpikir, gak ada namanya Haji Muhammad Rasulullah. Gak ada Haji Abu Bakar, gak ada Haji Umar, Haji Uthman, Haji Ali, gak ada. Mereka sudah menaikkan ibadah haji. Gak ada Haji Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i gak ada. Yang ada haji itu di Indonesia, Brunei, Malaysia. Jadi niatnya dia untuk dipanggil haji, riya. Makanya ada ulama yang menulis bahwa termasuk bid'ah adalah masalah haji memakai titel haji. Bahkan ada yang sengaja berangkat itu supaya diganti namanya di sana atau yang lain. Jadi ini harus kita perhatikan dalam kita ibadah kepada Allah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang disanjung, dipuji dan yang lainnya. Manusia ini gak punya sorga, gak punya neraka. Manusia tidak berhak untuk memberikan pahala. Yang memberikan pahala hanya Allah. Memberikan ganjaran hanya Allah. Jadi sangat rugi orang-orang yang beramal karena manusia. Sangat rugi. Jadi kita seluruh bentuk aktivitas kita beramal karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia, rugi. Makanya di hari kiamat nanti Allah akan katakan kepada mereka, kamu lihat itu amal-amal kamu yang kamu riya kepada mereka, apakah kamu dapat balasan? Gak dapat balasan. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin tentang tiga orang Yang pertama kali dia panaskan api neraka 3 orang. Dan semuanya mereka melakukan ibadah. Yang pertama dia jihad. Yang kedua dia belajar, menuntut ilmu, mengajarkan dan membaca Al-Quran. Yang ketiga sedekah. Ketika ditanya semuanya, aku lakukan karena engkau ya Allah. Allah mengatakan bohong. Engkau berjihad karena ini dikatakan sebagai pahlawan, pemberani. Engkau belajar, engkau mengajar, engkau baca Quran supaya dikatakan qari, supaya dikatakan orang alim. Dan sudah terjadi dan dia tidak bisa membantah. Dan orang yang sedekah, dia infak karena ingin dipuji oleh orang, bahwa dia orang yang baik, dermawan. Sudah terjadi, maka semua diseret dimasukkan ke neraka. Hadisnya sahih dari Muslim dan yang lainnya. Jadi ingat, kita dalam ibadah kepada Allah itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 110. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya ilah kamu adalah Allah yang Esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka adalah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita beramal ikhlas karena Allah dan ittiba di sini. Kalimat dalam ayat ini, "Faman kana yarju liqa rabbi faly'amal 'amalan shalihan," ya, amal yang sesuai dengan contoh Nabi. "Wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada," yaitu amal itu harus ikhlas karena Allah. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz Mukathir dalam tafsirnya, kedua hal tersebut, amal soleh dan tidak menyekutukan Allah, merupakan rukun amal yang diterima, yaitu harus benar-benar tulus karena Allah, menjauhi perbuatan syirik dan harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwanul fiddin jazakumullah, secara ringkas saja terakhir ini, masih banyak sebenarnya amal-amal syirik yang dilakukan oleh kaum muslimin, banyak sekali ya. Seperti yang sudah saya sebutkan, di antaranya sihir, dukun, tatayur, menganggap sial dengan sesuatu, memakai jimat, tangkal, dan yang lain banyak sekali yang dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik ini. Kalau seandainya dalam hidup kita pernah melakukan perbuatan itu, kita taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang ikhlas, dengan taubat yang jujur, dan jangan berbuat lagi. Mungkin di antara kita pernah melakukan demikian, atau orang tua kita memang berbuat syirik dan kita ikut-ikutan. Nah, sekarang sudah kita tahu, kita taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, dan jangan kita lakukan lagi. Makanya kembali kepada Islam yang benar ini, sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu hukumnya wajib. Dan kita membaca buku-buku yang bermanfaat yang menjelaskan tentang tauhid, pentingnya tauhid. Makanya antum bisa baca dalam buku saya ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang bahaya syirik dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ikhwan fil din, jazakumullah, cara menghindari diri kita dari syirik. Antum catat. Cara menghindari diri kita dari syirik. Bagaimana supaya kita terhindar dari kesyirikan? Yang pertama, untuk menghindari, jadi cara-cara atau kiat-kiat untuk menghindari diri dari kesyirikan, yang pertama yaitu kita memiliki ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang pertama, memiliki ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan ini antum perhatikan, untuk bisa memiliki ilmu itu harus belajar. Gak mungkin orang bisa memiliki ilmu tanpa belajar. Jangan seperti orang tarekat sufia, dia mengatakan saya ini dapat langsung dari Allah ilmunya. Bukan dari Allah, pada hakikatnya mereka dapat ilmu dari syaitan. Sampai mereka suruh belajar, gak mau belajar. Bahkan dia terlalu mengatakan saya langsung bertemu dengan Allah. Dia terlalu mengatakan saya langsung bertemu dengan Nabi. Gak ada orang dilahirkan dalam kalangan berilmu, tetap harus belajar, wajib. Jadi untuk bisa menjadi syirik kita tahu memiliki ilmu dari kitabullah dan Rasulullah yang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik dan yang lainnya. Yang kedua kita berdoa, dan doanya ini ada di dalam kitab Bulan Wirid. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik yang aku ketahui, dan aku berlindung kepada Engkau dan minta ampun kepada Engkau dari apa-apa yang aku tidak ketahui. Doa ini ada di buku Doa dan Wirid, ada juga di buku Ar-Rasail yang kedua. Ar-Rasail yang kedua. Jadi berdoa supaya kita terhindar dari kesyirikan. Jadi Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, semuanya aku berlindung kepadamu, min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu, dari berbuat syirik kepada Engkau dari apa yang aku ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku minta ampun, dan kami minta ampun kepada Engkau dari apa yang kami tidak ketahui. Bisa dengan inna, bisa juga dengan langsung Allahumma inni, bisa inna juga bisa. Kalau dengan inni, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi bisa dengan lafaz mufrad, bisa dengan lafaz jamak. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga supaya kita terhindar dari kesyirikan, yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang saleh, yang mentauhidkan Allah. Teman orang yang saleh yang mentauhidkan Allah. Sebab teman yang baik itu punya pengaruh dalam kehidupan kita. Sebab kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang agamanya tergantung temannya. Kalau temannya mentauhidkan Allah, dia akan ikut. Kalau temannya rajin sholat, dia akan ikut. Kalau temannya dia berbuat maksiat, dia akan ikut maksiat. Makanya seorang tergantung pada temannya, agama temannya. Maka antum cari teman-teman yang taat kepada Allah, teman yang sholat. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Yang keempat, harus yakin bahwa kebenaran itu dilihat dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bukan melihat banyaknya orang. Harus yakin bahwa kebenaran itu dilihat dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bukan dilihat dari banyaknya orang. Ya, tolak ukur kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah, dalil ya, menurut manfaat, bukan melihat kepada banyaknya orang. Nah, kadang-kadang orang berbuat syirik ikut-ikutan itu karena banyaknya orang yang ziarah ke kubur wali-wali. Ya, kalau kita melihat di Indonesia itu, orang mendatangi kuburan wali itu banyak sekali. Bahkan mereka kalau waktunya ziarah itu sampai puluhan bis mereka datang ke kuburannya Wali Songo. Dan orang awam menganggap bahwa itu benar, karena yang memimpin juga yang bawa kiai. Ini bukan tolak ukur. Tolak ukur kebenaran dalil dari Quran dan Sunnah, bukan banyaknya orang. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi yattabi'una idza dhanna wa innahum illa yahrusun. Seandainya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka itu hanyalah menduga-duga, menyangka-nyangka, dan mereka berdusta sama Allah. Dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yahrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Jadi mereka itu hanya menyangka-nyangka dan mereka berdusta sama Allah. Jadi ukuran kita, tolak ukur kita dalam kita beragama ini Quran dan Sunnah, dalil. Dalil, ya, perhatikan dalil. Bukan namanya orang itu terkenal, apakah itu kiai atau ustaz atau dai kondang, bukan ukuran, tapi sekarang dalilnya ada atau tidak. Kalau enggak ada dalil, enggak boleh kita ikut. Dan nanti insya Allah besok kita akan bicarakan tentang pilar-pilar ibadah dalam Islam. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia sampai tidak mampu melakukannya, tertunda beberapa tahun, beberapa lama. Apakah ada cara lain untuk melakukannya? Tidak ada cara yang lain. Wajib dia laksanakan. Makanya jangan bernazar. Jangan nazar. Kalau sekarang tidak sanggup, nanti laksanakan. Tahun depan sampai dia sanggup. Jadi tidak ada nazar itu diganti kepada yang lain. Bahkan menjadi hutang. Sampai dia meninggal pun tetap hutang. Cuma dia puasa, niat puasa umpamanya ya. Niat puasa umpamanya 40 hari. Dia niatnya nazar itu. Usahanya berhasil dan dia bernazar puasa. Baru 20 hari meninggal, maka walinya mempuasakan dia. Man mata wa 'alaihi shiyamun shama 'anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia menanggung hutang puasa, maksudnya puasa nazar, maka walinya wajib menggantikannya. Mempuasakannya. Maka berat nazar itu. Maka sebaiknya tidak bernazar. Tapi kalau sudah terjadi dan sudah bernazar, wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Sebab orang yang beriman, mereka wajib menyempurnakan nazarnya. Yang lain? Iya. Kalau selama syarat itu untuk kebaikan, meninggalkan maksiat, enggak apa-apa. Artinya saya akan bantu kamu, kamu harus tinggalkan perbuatan maksiat itu. Selama itu memang nasnya ada, artinya ketentuan meninggalkan perbuatan judi atau maksiat wajib. Maka dia mengingatkan kepada orang itu supaya dia tinggalkan. Tapi itu enggak bisa dipakai untuk secara mutlak, tidak. Artinya kita menolong orang yang mengalami kesulitan, wajib kita menolong orang bagaimanapun keadaannya dia. Adapun nanti tentang maksiatnya, kita ingatkan pada waktu yang lain supaya dia bertobat kepada Allah dari maksiatnya. Dan jangan kita syaratkan dalam kita berbuat baik kepada Allah SWT. Artinya kita berbuat, maksud saya yang berbuat baik kepada manusia, jangan kita memberikan syarat gitu. Artinya tetap aja kita berbuat baik kepada mereka, tapi tetap kewajiban kita untuk mengingatkan dia supaya berhenti dari maksiat tetap. Yang lain. Iya, artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa arda itu berdalil dengan hadis yang sahih yang tadi yang diriwayatkan dari sahabat Ibn Umar, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Ketika ada orang-orang yang tidak membayar zakat, maka Abu Bakar memerangi. Umar bertanya, "Kenapa engkau perangi sedangkan Nabi tidak memerangi?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku akan perangi karena ini termasuk hak Islam." Jadi orang mengatakan kalimat syahadat, ya dia harus melaksanakan sholat, dia harus menunaikan zakat. Kalau dia tidak, maka ulil amri punya hak untuk memerangi mereka. Karena itu termasuk hak Islam. Jadi bukan syahadat aja, artinya tetap yang lainnya juga terbawa. Artinya sholat, kemudian juga zakat, dan yang lainnya. Tapi ini bukan berkaitan dengan kafir-mengkafirkan. Soal kafir-mengkafirkan lagi pendapat yang lain dari para ulama tentang ini. Yang lain. Ya. Semuanya dengan doa. Kalau misalkan berdoa itu dengan wasilah yang benar itu seperti apa? Kalau macam, kalau dengan orang mati itu jelas tidak boleh. Walaupun itu nabi, walaupun itu apapun itu tidak boleh kalau sudah meninggal dengan wasilah itu. Wasilah yang benar itu seperti apa? Misalnya saja, kalau saya berbuat baik pada orang tua sebagai wasilah untuk berdoa pada Allah, apakah itu benar? Iya, wasilah itu tawassul. Yang disyariatkan itu ada tiga. Yang pertama, tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat Allah yang tinggi. Itu yang pertama. Artinya kita berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Allah, dengan nama-namamu yang tinggi, dengan sifatmu yang tinggi, ya Allah, ampunilah dosa kami. Artinya dengan nama dan sifat Allah, seperti Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'u biha, bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Seperti Nabi berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta tolong di saat sulit. Aslih li sya'ni kullah, bereskan ya Allah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri tanpa engkau memberikan pertolongan. Itu tawassul dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua yang disyariatkan, tawassul dengan amal soleh kita. Nanti kita beramal soleh, kemudian ketika kita mengalami kesulitan, kita memohon kepada Allah, ya Allah, saya pernah menolong orang fakir. Artinya bukan dia sampaikan kepada orang, bukan dia cerita kepada orang, tapi langsung dia cerita kepada Allah, ya Allah, saya mengalami kesulitan, saya pernah berbuat baik kepada seorang, kalau perbuatan baik saya ikhlas karena engkau, ya Allah, maka tolonglah saya dalam kesulitan ini. Itu boleh. Seperti tiga orang yang masuk ke goa yang tertutup dengan batu. Dan hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di nomor yang ke-12, ya, Riyadhus Shalihin. Tiga orang yang dia masuk ke goa, kemudian tertutup batu, gak bisa keluar. Maka semua tawassul dengan amal-amal baiknya. Nah, seperti tadi, kita menolong orang tua karena Allah, kemudian kita mengalami kesulitan. Apa saja bentuknya kesulitan, kita minta tolong, ya Allah, mudahkan urusan saya ini. Dengan menyebut kebaikan kita kepada Allah. Yang ketiga, tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Seperti contoh, ketika terjadi kemarau di zaman Nabi, sahabat-sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sekarang terjadi kemarau, pohon-pohon kering, dan banyak binatang yang mati, tolong doakan kepada Allah. Maka Nabi berdoa. Dalam khutbah Jum'at, itu Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Maka hujan turun. Tapi setelah Nabi wafat, tidak ada lagi sahabat yang datang kepada Nabi. Nah, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi kemarau lagi. Umar tidak datang ke kuburan Nabi, tapi Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas, orang yang soleh. Kata Umar, wahai Abbas, sesungguhnya kami pernah mengalami kemarau. Dan kami datang kepada Nabi. Sekarang Nabi sudah meninggal dunia, kami tawassul dengan engkau. Agar engkau berdoa kepada Allah, agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa, kemudian turun hujan. Dan zaman Muawiyah begitu juga. Itu tiga. Ya, tawassul yang disyariatkan ada tiga. Yang pertama, tawassul dengan nama Allah yang baik dan sifat Allah yang tinggi. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh kita yang ikhlas karena Allah. Yang ketiga, tawassul dengan orang yang saleh yang masih hidup. Dan ini artinya bukan berarti bahwa itu sunnah. Kita yang terbaik dalam doa langsung, enggak mesti tawassul dengan kiai, dengan ustaz, dan yang lain, langsung. Karena Allah menyuruh kita untuk langsung. Tapi suatu waktu kalau memang dibutuhkan masalah yang besar, boleh kita tawassul dengan mereka. Tapi itu pun kita lihat bahwa ustaznya atau dai ini dia berbuat syirik atau tidak. Kalau dia mentauhidkan Allah, boleh. Kita tawassul. Sifatnya boleh saja. Sebab tidak selalu para sahabat datang kepada Nabi pada saat kejadian itu saja yang terjadi. Gitu. Atau ada kejadian juga yang diriwayatkan tapi ini masih dipersihkan gitu, tentang orang yang buta itu. Wallahu a'lam. Ya, kita persiapan untuk sholat asar sudah cukup, mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan yang ketiga, ya, tentang pilar-pilar ibadah dalam Islam, kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat, panduan sholat Jumat insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.